بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Akhwat, dinyalain aja lampunya, akhwat. Gak apa-apa, ini masjid itu untuk sholat, nyari ilmu, dan seterusnya. Fasilitas yang di masjid itu ya seharusnya untuk itu, ya. Jadi ya gak masalah dengan hal ini, lebih-lebih ya. Kita juga menyumbang untuk masjid, jadi gak masalah, ya. Ada permasalahan-permasalahan di masjid itu juga banyak. Kadang dari ikhwan kita itu kok agak pelit dalam hal urusan listrik apa semacamnya. Padahal kalau misalnya kita melihat ya tahlilan dan seterusnya itu merajalela di masjid-masjid dengan volume yang besar dan membutuhkan dana yang lebih besar daripada dana ta'lim semacam ini. Maksudnya dana ta'lim semacam itu, ta'lim semacam apapun ya, yang hanya membutuhkan listrik dan seterusnya. Ini masalah di luar topik ya, cuman ada korelasi dengan kekinian. Tadi ya, gak masalah. Jangan ragu kalau misalnya kita dipersilahkan untuk mengambil fasilitas seperti AC, lampu, dan seterusnya. Ya, mungkin kalau misalnya mikrofon jangan dulu karena ya masalah warga, dengan warga gitu aja kok mikrofon. Bukan karena apa-apa. Dan juga karena masjid ini juga kan sebenarnya ranting dari Muhammadiyah. Jadi masih syukur nih kita dibolehkan di sini. Karena pada asalnya ada masalah yang antum ya, tidak perlu tahu juga ya. Hanya ana dan beberapa orang sini yang tahu ya. Ya, jadi alhamdulillah. Kemudian ya, ana minta maaf keterlambatan sebenarnya 20 menit dan setengah jam, dan terlambat ini sama sekali tanpa kesengajaan. Bahkan pada asalnya tadinya mau ana cancel ini kajian. Karena di tengah jalan rantai lepas, kemudian hujan, dan ana dorong motor itu susah nemu bengkel yang apa buka, masih kepagian, dan juga ini sleeping hour gitu untuk orang-orang bengkel ya, jam tidurnya orang bengkel ya kan. Ya udah, akhirnya agak menunggu 10 menitan tadi, sempat konsultasi sama panitia ikhwan Kak Taufik. Kalau misalnya jam 8 kurang 10 anda belum ngasih kabar, berarti di cancel kajian. Ya. Tapi subhanallah ya Allah, anda udah bikin ini, bikin itu, siapin itu, dan juga kondisi juga tidak 100% fit. Ya Allah, anda pengen tetap ke sini gitu. Dan memang kondisi tidak fit, anda agak keletihan dan juga pusing sebenarnya. Tapi ya, alhamdulillah Allah kasih kekuatan. Ya, karena tadi malam pun sampai rumah itu jam 10 ya, dari Sudirman, sebelumnya dari Tangerang, Tanah Abang, Sudirman itu ya, kemudian capek, dan tapi Allah kuatkan bisa sampai sini. Dan ketika anda sampai di sebuah bengkel yang tutup dengan harapan, aduh gimana nih bengkelnya tutup, apakah ada keajaiban terjadi nih kalau tutup kebuka tiba-tiba gitu kan ya, karena kan perlu dibuka itu ya, karena keluar rantainya. Kemudian tanya di warung, ini ada warung bengkel ya? Di dalam ada. Ketok-ketok ya, gak dijawab ya. Jadi itu bertepuk sebelah tangan lah gitu kan. Udah nunggu dia di situ memperhatikan hujan. Ya Allah gimana ini. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah dengan rahmatnya kemudian anda kan nyari gini-gini ini, gak ada bengkel lagi ya. Ya kalaupun ada paling tutup gitu, masih jam 8:30, 8:30 gimana. Akhirnya Allah gerakkan aja gitu. Ana menuju ke arah kiri, jalan, ana jalan kaki, motor tinggalin, berharap gitu siapa tahu ada penolong lah gitu. Ternyata baru 4 ruko di sebelah nggak ngelihat tadinya ada karena karena nggak kelihatan ada bengkel buka. Alhamdulillah. Ya, mas, ini bisa mas. Ini saya rantai lepas. Alhamdulillah lepas. Ya. Alhamdulillah dia bisa. Kita bawa ke situ, lorong, hujan-hujan kayak gitu, dibenerin. Alhamdulillah. Ya. Bahkan dia kemudian beliau ini tukang pegel ini kemudian enggak minta speser pun. Ya. Tapi enggak jawab kul la as'alukum alaihi ajr. In ajriya illa 'alallah. Ya, enggak bilang gitu. Balasanku di sisi Allah, enggak bilang gitu. Cuman itu buat mas aja, buat mas aja enggak apa-apa, enggak usah bayar. Tapi karena memang beliau ini pahlawan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berikan sesuatu lah dari uang. Ya. Jadi alhamdulillah kita sampai sini. Kalau enggak, masya Allah, anda mengecewakan antum nih. Ya, alhamdulillah. Dan juga pengumuman pekan depan libur, insya Allah. Ya, pekan depan libur. Pekan depan libur. Bukan karena anda enggak mau ngajarin antum lagi, bukan. Tapi pekan depan memang ada acara. Ya. Baik. Sepertinya enggak ada istirahat ya. Kita langsung aja sampai jam sampai zuhur ya. Gak usah dipotong-potong boleh. Ya, karena materi panjang nih. Ya kalau dipotong-potong nanti malas lagi ya. Taib ayat 229 ya dari surat Al-Baqarah. Ya, kita mohon kepada Allah taufik keberkahan ilmu dan juga sebelumnya penjelasan yang tepat dan benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amala mutaqabbalah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, At-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Fa insakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Maka setelah itu antum diwajibkan mengambil di antara dua pilihan ini. Tidak mungkin dua-duanya. Imma antum imsak, imma antum tasrih. Yaitu setelah antum talak, antum boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau tasrih, menceraikan dengan cara yang baik. Ini nanti kita rinci dan ana minta pada antum konsentrasinya, fokusnya. Ya. Tapi kemudian, wala yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. An ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'ah. Tidak halal bagi kalian mengambil. Ini buat laki-laki. Tidak halal bagi seorang suami mengambil mimma ataitumuhunna syai'ah. Ya, dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun. Maksudnya kalau kita suami ini udah ngasih istri kita fulus, itu menjadi hak istri. Dia mau menafkahi fulus tersebut, ya, bukan uang nafkah, bukan uang makan, uang buat istri, uang maksudnya udah jadi hak istri. Ini dek, saya kasih kamu 500.000 ya untuk hari ini, ya besok 1 juta lah ya, masya Allah, kaya banget nih orang. Ya istri ngelunjak lah kalau gitu, jangan kebangetan lah ya. Nih 500.000 ya buat 2 bulan ke depan, 500.000 gitu, ya 500.000. Maka itu 500.000 itu hak istri. Dia mau sedekahin, mau ngasih ke orang tuanya, terserah dia. Itu bukan uang makan keluarga, bukan. Itu uang buat istri kan kita bilang. Beda kalau misalnya kita bilang, ini 500.000 buat sepekan. Ini kan maksudnya berarti uang makan, ya kan? Nah, beda. Ya. Jadi ada manajemen itu. Jangan disamain. Ya, nafkahin untuk makan ada. Dan untuk kebutuhan pribadi istri silahkan nafkahin juga, ya begitu. Nah kalau udah ngasih 500.000 itu misalnya, ya jangan diambil lagi gitu loh. Eh kemarin aku kan ngasih kamu 500.000 ya, diskon lah 200.000, potong balikin lagi. Gak bisa kayak gitu. Kalau misalnya istri ngotot gak mau balikin, itu hak dia, boleh gitu kan, itu hak dia karena bukan uang bersama, itu hak dia. Begitu juga kalau misalnya ngasih ke istri mobil atau motor. Istriku nih buat kamu motor ini. Ya, ini udah jadi hak dia. Jadi nanti ketika pisah cerai, enggak boleh kita bilang, mana motor yang dulu saya kasih? Enggak bisa. Walaupun pakai STNK-nya atau apanya, STNK suratnya itu atas nama suami, tapi karena sudah bilang ini hibah buat kamu, maka syar'inya adalah di lafal hibah, bukan di surat formal resmi itu, bukan di bayanat. Ya, bayanat itu hanya formalitas duniawi, adapun hakiki syar'inya itu dari niat pemberi, yaitu suami. Ya, itu pahami baik-baik ya, karena itu bikin kacau banyak keluarga tuh kayak gitu tuh. Ya udah ngasih tapi enggak jelas statusnya, akhirnya diminta lagi. Ya jangan. Atau di sini mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka dari mahar misalnya. Mahar itu kan udah menjadi hak siapa? Hak istri. Antum ngasih mahar buku misalnya. Mahar buat ada apa? Hah? Ada apa, akhwat? Enggak ada apa-apa kan? Akhwat, lo kok kayak berisik-berisik gitu, apa emang ana doang yang denger? Hah? Ada yang nangis? Hah? Oh, anak kecil, masya Allah. Ya ya. Kalau tiga dulu lagi ada yang kesurupan lagi, jangan. Ya. Mahar misalnya antum ngasih mahar apa, buku. Ya, mahar. Anak dulu maharnya buku. Ya, mahar buku dan beberapa hal lainnya. Tapi bukan perangkat alat sholat. Ya kan? Maharnya buku misalnya antum mahar tafsir Al-Isar, ya, jilid 1, 10 biji. Ya misalnya. Mubazir banget tuh. Atau tafsir Al-Isar 7 jilid. Ya kan? Kan 7 jilid tafsir Al-Isar. Ah. Kemudian antum ambil lagi pas di pertengahan, ambil bukan minjem, minjem nggak apa, nggak masalah, tapi hak dia. Antum ambil terus antum jual, ini berarti menjual ma laisa indak, ya, yaitu menjual yang bukan punya milikmu, ya kan? Maka hartanya haram dari hasil penjualan tersebut, ya. Atau menyewakannya ke orang lain tanpa seizin istri, dan hasil sewanya itu pun milik siapa? Milik istri bukan milik kita, gitu misalnya, apa maharnya motor Mio, ya kan? Masya Allah, berapa juta gitu kan, motor Mio. Dengan mahar motor Mio, ya, saya terima nikahnya dan seterusnya. Nah, kemudian penyewaan motor, kita buka usaha penyewaan motor. Dan motor yang disewa itu Mio. Maka kemudian sewa, hasil sewa tersebut, itu uangnya harus dikembalikan kepada istri. Adapun kita sebagai kurir atau mungkin pengantar wasilah boleh menerima upah dari itu, tapi itu dengan keridhaan istri, bukan kita nilap begitu aja. Karena apa? Karena ini haknya istri dan ini punya dia. Kecuali kalau itu motor punya kita bersama, maka suamilah yang lebih berhak untuk menentukan. Gitu, karena pakai full suami. Ya kan? Begitu. Jadi harus jelas kayak gitu ya. Illa kecuali an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, ini baru mulai nih singgungan untuk menuju khulu', karena khulu' ini ya bisa jadi memberikan balik mahar ya, atau benda lain selain mahar, pokoknya suami istri gugat cerai. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah. Istri gugat cerai. Nah, yang namanya gugat cerai, kemudian minta cerai kan? Minta cerai di sini, minta diceraikan itu ada dua macam. Ya. Ada minta cerai tanpa iwad dan jadinya tolak, talak cerai. Ada minta cerai dengan iwad. Apa itu iwad? Iwad itu adalah apa iwad? Apa sih Indonesia? Ya, ganti bayaran, fidyah gitu kan? Gini, kasusnya ada dua nih ya. Kasus pertama, istri ini udah gak betah sama suaminya. Ya, karena mungkin masya Allah jarang sholat. Nah, kemudian istri ini minta cerai. Bukan minta khulu, minta cerai. Ah, kemudian suami menceraikan tanpa ada imbalan dari istri. Ini jatuhnya talak. Bukan khulu. Ya, jatuhnya talak, bukan khulu. Kasus kedua, istri ini ya udah empat sama suaminya. Nah, suaminya misalnya ya jarang mandi, gatel-gatel gudikan, ya kan, di pahanya pula. Nah, itu sulit kan mau ngapa-ngapain kan. Jadi muasyarahnya susah, untuk jima itu nggak berlaku lagi itu. Nggak mau istrinya. Pertama jijik, kedua takut tertular. Nah, kemudian istri minta cerai. Ya kan, suami nggak mau, Ya udah istri iming-imingin, saya minta cerai dan saya akan memberikan kamu wahai suamiku atau calon bukan suamiku, ya. Saya akan berikan kamu mobil Avanza. Mantap ini. Justru itu yang dari dulu saya idamkan. Nah, kemudian diceraikanlah dengan adanya iwat mobil Avanza. Ya, jadi bagi suaminya itu Avanza lebih mahal daripada istrinya. Ya kan? Nah, ini namanya khulu. Ini namanya khulu. Jadi tahu bedanya sekarang? Tahu Mas siapa namanya? Mustaqim. Fahimta? Mustaqim. Nama antum Siratul Mustaqim atau Mustaqim? Tok. Mustaqim. Abdi Mustaqim, ya. Perasaan panggilannya Abdi. Ya. Kurang bagus sih hambaku ya, seolah-olah ana adalah ini antum ya, majikan antum. Baik, Mustaqim. Antum paham bedanya talak sama ini? Paham? Kurang dengar. Oke, bukan kurang paham ya, berarti kurang dengar. Ya udah, kita terusin aja karena kan nanya udah paham belum gitu. Kurang paham atau kurang dengar? Oh, karena kurang dengar jadi kurang paham. Oke. Sekarang tolong tambahin pendengarannya. Begini, yang satu misalnya istri tadi siapa? Enggak siapa-siapa sih, Markona. Markona ini ya, dia minta sama Pak Jadmiko. Mas, aku ini udah enggak tahan sama sampean, ya. Minta cerai, Mas. Maka kemudian Pak Jadmiko bilang, "Ya udah, aku ceraikan kamu." Dah sesimpel itu. Itu cerai apa bukan? Cerai. Ya. Kecuali kalau misalnya di Pak Jadmiko, apa kamu minta cerai seenak itukah kamu ya setelah aku telah memberikan kepadamu segalanya di dunia ini ya, padahal cuma ngasih 50 ribu per hari doang ya, setelah semua keringat air mata itu telah aku persembahkan untukmu, maka sekarang kamu minta cerai habis manis sepah dibuang ya, padahal gak pernah ada manis-manisnya memang ya kan. Nah kemudian istrinya, wah gimana caranya ya supaya dia mau menceraikan aku. Maka kemudian istrinya beri resep, ya udah Jadmiko, Mas, ya udah Mas, kalau gitu saya berikan tawaran, ceraikan saya dan saya akan kasih sampean modem Bolt. Ya. Kayak murah banget ya, jangan. Ya modem, kok modem siapa? Motor. Sampaian kan Mas, sejak lama itu pengen motor. Dengan hartanya dia nih, dengan hartanya istri, bukan dengan harta suami. Dengan harta istrinya ini Markona ini, ya kan? Ya, motor, ya, motor cowok, Mas. Wah, boleh tuh. Nah, saya mulai dari sini, akhirnya ya udah. Akhirnya resmi nanti ya, ada saksinya kalau yang ini sebaiknya ya. Itu akhirnya terjadilah khulu. Ya, jadi bendanya, maksudnya tahu begitu bendanya gitu. Kalau bendanya yang tidak mungkin didapat seperti Mas, saya minta cerai. Wow, nggak bisa, kata Mas. Enak aja cerai, aku udah berjuang banyak-banyak untukmu. Ya udah kalau gitu, tolong ceraikan aku dan akan aku ganti lah. Ada fidyahnya, ada fidanya, bukan fidyah. Fidak, tebusan. Apa deh tebusannya, Markona? Tebusannya satu gerbong KRL komuter lain yang khusus wanita. Hello, itu gimana cara mendapatkannya? Gak mungkin. Ini gak sah, ini gak bisa. Kalau misalnya kemudian diceraikan, jadi cerai bukan khulu. Karena ini gak mungkin fida dengan kayak gitu. Ya, gak mungkin. Atau tiang listrik depan masih terobamu, gak bisa itu. Gak boleh. Ya. Oke, kemudian itu khulu ya tadi ya. Tadi udah paham khulu, udah paham? Ya, kemudian fa in khiftum, kalau kalian khawatir bahwa Allah yuqima hududallah, bahwa keduanya itu suami istri ini tidak dapat menjalankan hududullah, had-had yaitu hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ya, enggak masalah. Ya. Kemudian tilka hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah, fala ta'taduha. Janganlah kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini dari kalimat ini ketahuan kalau misalnya ada orang berhukum dengan hukum selain Allah, tapi dia itu masih berkeyakinan hukum Allah itu ya tentu yang lebih tepat, yang lebih baik, cuman dia pakai hukum demokrasi, maka tetap dia zalim. Maksudnya dia hanyalah sebatas zalim, belum sampai kafir. Kapan sampai kafir? Kalau sudah mengucapkan bahwasanya hukum syariat Allah itu tidak lebih baik dari naudzubillah dari kalimat itu. Enggak, kita teruskan ya. Lebih baik, gitulah. Atau dalam hatinya ada perasaan begitu. Nah, ini bisa kufur walaupun zahirnya kita hukumi Islam, tapi Allah yang Maha tahu kalbunya dia. Oke. Kita sekarang akan mulai tafsirnya ya. Lebih fokus, lebih konsentrasi lagi ya. Di sini ada kalimat dari awal, at-talaqu marratan. Talak itu dua kali, ya. Lihat di sini at-talaq dengan alif lam. Ini kelihatannya umum, padahal maksudnya adalah khusus, yaitu ini talaknya umum, talaknya, padahal maknanya khusus yaitu at-talaq yang ada rujuk pada terhadapnya, ya. Talak yang bisa suami merujuk kepada istri itu dua kali. Tapi kalau umumnya talak berapa? Tiga kali. Ya, tiga kali. Cuma talak yang bisa dirujuk itu dua tok. Ya. Adapun setelah ketiga enggak boleh dirujuk. Ya, sebagian ulama berpendapat ya bahwasanya, sebagian ulama ya, enggak semuanya, bahwasanya ayat ini untuk mengatur kembali sesuatu yang menjadi tradisi di tanah jahiliyah dulu. Dulu itu tidak ada batasan talak. Tidak ada batasan. Yaitu mau berapa kek ditalak berulang-ulang bisa rujuk kembali. Mau sampai 10 kali talak rujuk bisa gitu. Dulunya kayak gitu katanya. Ya kemudian datanglah ayat ini, hukum ini datang, maka menjadikan fix yaitu talak yang bisa dirujuk kembali dua kali. Talak yang ketiga maka tidak bisa rujuk lagi. Ya, kalaupun nanti mau nikah yaitu setelah nanti ada ayatnya, ayat pekan depan nih, ayat dua pekan lagi insyaallah. Itu menikahi mantan istri yang sudah kita talak tiga kali ya, setelah dia cerai dari atau suami barunya meninggal. Gitu kan? Nah, itu bisa kita nikahi lagi dengan akad baru. Ya, dan dimulai dari nol, gitu kan? Iya, dimulai dari nol. Bukan iklan ituan ya. Bukan iklan Ramadan ya. Baik, jadi ini ta'at talak di sini khas, yaitu talak yang bisa rujuk kita ini dua kali talak. Ya. Bagaimana kalau misalnya talak di sini adalah talak sebelum dijima sama sekali. Nah. Maka dia dengan akad baru, ya kan? Belum pernah dijima ditalak. Ini udah pernah anak kasih tahu. Dengan akad baru, ya. Gitu. Enggak ada masa iddah di sini. Ya. Taib. Dua kali marrotan, dua kali marroh. Marrotan, marrot atau mirror. Tapi kemudian faimsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Nah, ini penting. Penting dan perlu fokus. Perlu konsentrasi lebih lagi. Faimsak, maka di sini ada yang terhapus secara makna. Fa'alaikum bi'imsakim bima'ruf, itu maknanya. Yaitu maka wajib atas kalian, alaikum. Maka kalau misalnya kalian telah mentalak, ya, baik yang pertama atau yang kedua. Kalau yang talak yang ketiga enggak masuk di ayat ini, enggak. Karena apa? Kalau talak ketiga itu udah enggak ada lagi antum ngambil lagi, rujuk lagi enggak ada. Kalau talak pertama atau talak kedua, maka atas kalian, wajib atas kalian memilih dua perkara, antara dua perkara ini. Imma imsak imma tasrih. Imsak, kita tahu imsak artinya bertahan. Tahan di sini maksudnya rujuk. Ya. Tahan di sini maksudnya rujuk. Maka kalian boleh pilih imsak, rujuk, ya, bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang sesuai dengan tinjauan tradisi masing-masing. Ya, jadi diserahkan. Kalau bagi kita, bagi tradisi kita, ini merupakan bahasa rujuk, maka ini rujuk. Ya. Ya, kalau misalnya kinayah atau singgungan kita ke istri yang telah kita talak. Dek, aku gak bisa tinggal lama-lama tanpa kamu. Itu rujuk bukan kalau di kita? Kira-kira? Atau masih buram? Belum jelas ya? Kenapa? Karena perempuannya bisa menjawab, bukankah selama ini kita tetap tinggal seatap? Iya kan, orang yang diceraikan, ditalak, itu tetap harus di rumah, ada ayatnya. Nah kan. Tapi kalau misalnya di tradisi kita, kita bilang kalau sudah merangkul itu tanda udah sayang banget gitu misalnya. Misal tradisi Indonesia yang namanya udah merangkul istri itu tanda sayang banget. Misal aja misal. Urfnya begitu, karakternya orang Indonesia kayak gitu. Maka itu jadi rujuk. Gitu loh. Jadi bima'ruf di sini sesuai dengan urfnya. Kalau urfnya orang misalnya Swiss ya, ngebelai kepala istri aja itu berarti udah sayang gitu. Maka ngebelai kepala istri yang ditalak itu berarti urfnya apa? Udah jadi rujuk. Gitu. Jadi dilihat dari uruf masing-masing. Baik perkataan maupun perbuatan, ya. Walaupun enggak ngomong. Ya, misalnya datang aja kemudian dicium istrinya. Nah, Mas, ada apa ini? Udahlah. Ya. Jadi no talking, action only gitu. Nah, itu rujuk masuknya. Ya, rujuk masuknya itu rujuk. Baik, secara urf. Atau tasrihun bi ihsan atau tasrih. Di sini tasrih diterjemahkan di Indonesia ini sebagai talak. Tasrih di sini talak diterjemahkan di sini. Nah, untuk lafaz tasrih bi ihsan ini, inilah yang kita pelajari lebih dalam. Dia apakah bermakna talak atau bukan? Ya. Begini ya, ikhwan, antum poin pahamin baik-baik. Dari awal apa? Talak itu dua kali yang bisa dirujuk. Ya kan? Baik talak yang pertama maupun talak yang kedua, antum dikasih pilihan. Imma pilihan tetap, maksudnya ayo bareng lagi rujuk, atau pilihan tasrih. Nah, tasrih ini artinya apa? Talak atau ngedimin. Kalau ngedimin berarti talak lama kan? Paham enggak? Kalau tasrih di sini maknanya talak, berarti ketiga dong. Paham? Gini. At-talaqu marratan. Gambaran pertama. Talak pertama. Markona, aku sudah enggak tahan sama kamu. Ya. Ya kan? Aku talak kamu. Masa iddah. Tiga quru ya. Tiga quru apa tiga apa tuh? Tiga apa namanya? Tiga kali masa haid. Kalau dia belum menopause. Atau kalau dia sudah balik. Baik. Di quru pertama setelah haid atau gimana. Pokoknya di pertengahan perjalanan. Ya. Bahtera itu. Nah. Itu kan diberi pilihan apa? Rujuk atau tasrih. Kalau tasrih di sini antum maknai talak, maka jadi apa? Ini talak pertama. Jadi talak berikutnya, talak kedua, ya kan? Kalau tasrih antum maksudkan di sini, antum maknai adalah membiarkan, Berarti masih di perceraian pertama. Paham enggak? Sampai terus tiga qiru selesai, antum tetap mengamalkan tasrih dalam artian membiarkan dia. Sampai inqidha' muddatul iddah, sampai habis waktu iddah, antum diem aja, tasrih itu namanya, bukan imsak, tasrih, diemin. Ah, ini masih berapa talaknya? Masih satu. Itu kalau antum maknai tasrih, artinya mendiamkan, serahkan. Jadi udah biarin, gitu kan? Ya. Taib, udah paham? Atau nih, atau laku marotan, talak yang kedua, misal kasus lain. Antum udah pernah talak dulu sebelumnya, tapi rujuk. Sekarang antum talak. Markona, Allahul Musta'an. Perempuan seperti anti itu, ya masih syukur ada di bumi ini. Ya. Anak enggak tahan sama anti. Anti tolik. Atau dalam hal ini, kamu bebaslah, udah, enggak usah lagi sama saya. Ah, ini cerai udah lafal. Ini lafal menyinggung perceraian. Maka ini jatuh cerai. Dan sangat pekat perceraiannya sesuai dengan konteks kalimat. Ya kan? Jadilah perceraian. Ini perceraian kedua kalinya. Oke? Dalam perjalanan tiga kuru, bukan tiga kuru. Tiga kali haid. Selesai tiga kali haid. Ya? Mandi, haid, ya kan? Maka berarti kan masa iddah sudah selesai. Afwan, sebelum masa iddah selesai dah. Antum rujuk. Antum cium tuh istri itu. Si Markona. Ya kan? Maka ini rujuk bukan? Apa namanya di sini? Imsak. Ya. Tapi bagaimana kau enggak rujuk? Naik. Kemudian setelah dia mandi haid ketiga kalinya. Kan udah selesai masa iddah ya. Antum dimin aja. Terus dia packing barang mau ke rumah orang tuanya. Ya. Sambil nyetel lagu pulangkan saja aku. Ya kan? Nah, fadol. Antum dimin aja, ngeliatin aja sambil ngopi gitu. Ngeliatin istri lagi packing Markona gitu, lagi packing mau ke rumah. Ya? Baik. Di momentum itu selama dia haid itu, masa iddah telah selesai. Antum enggak boleh ngelihat istri antum. Ya enggak? Karena statusnya bukan istri lagi. Dan ini berarti antum membiarkan bukan? Membiarkan. Tasrih namanya. Itu kalau tasrih antum maknai membiarkan gitu aja. Tapi itu masih berlaku talak keberapa? Kedua masih. Kecuali kalau tasrih di sini antum maknai talak. Ya, dan itu yang disebut di sini. Yang diterjemahan, diterjemahan. Diterjemahkan artinya apa tadi? Dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara ma'ruf. Berarti talak baru. Ya enggak? Jadi setelah ditalak, iddah atau di masa iddah ataupun setelah iddah antum talak lagi. Cuman masalahnya kalau setelah masa iddah, setelah masa iddah emang bisa ditalak tuh istri? Enggak bisa, karena apa? Bukan istrinya, ya kan? Jadi kapan ditalaknya? Tasrih makna talak ketika masih masa iddah. Paham di sini? Ikan bukan istrinya, statusnya udah. Kalaupun mau memperistri lagi, boleh karena masih talak dua. Yaitu dengan cara akad baru. Ngelamar lagi, minta persetujuan lagi, akad lagi. Kenapa? Lagian kelamaan. Masa iddah selesai ya kan? Paham di sini? Itu jadi tasrih ini ada dua makna. Manakah yang lebih tepat? Apakah tasrih di sini maknanya membiarkan atau talak? Nah, ini para ulama salaf berbeda pendapat. Karena mendapatkan dari kitab Ibnul Jauzi, Zadul Masir. Tafsir Ibnul Jauzi. Di sini para ulama salaf berbeda pendapat. Kata Atha, Mujahid, Muqatil dan lainnya, mereka mengatakan bahwasanya arti tasrih di sini adalah talak ketiga. Arti tasrih di sini adalah talak ketiga. Paham? Itu kata siapa? Atha dan seterusnya. Okay? Di antara salaf yang menafsirkan. Jadi kalau bagi mereka, tasrih itu talak berikutnya, tapi dengan ihsan ya, dengan baik ya, jangan talak sambil lempar ini lempar itu. Nah, ini berarti imsak artinya rujuk, tasrih artinya talak. Itu bagi siapa? Bagi Atha dan seterusnya, muqatil dan seterusnya. Kasusnya berarti kamu misalnya mentalak udah dua kali. Ini imsakum bima'ruf dan atau tasrih bi ihsan itu kapan berlakunya? Di masa iddah. Paham? Kalau udah keluar masa iddah, enggak, namanya bukan imsakum bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Namanya ngelamar lagi gitu. Ya. Dan kalau ditolak jangan ngamuk. Karena itu udah jadi hak dia. Siapa suruh dulu ketika masa iddah, ketika hak kamu masih ada, kok enggak balik, enggak rujuk, gitu. Nah, imsakum bima'ruf di sini kan imsaknya itu rujuk. Rujuk itu kapan terjadinya? Pas masa iddah. Pas udah selesai masa iddah bukan rujuk lagi namanya. Namanya nikah lagi, akad lagi gitu. Oke. Okay? Maka ini tidak berlaku setelah iddah selesai. Begitu juga dengan tasrih yang dimaksud talak. Tasrih yang dimaksud talak di sini berarti pentalakan ketiganya ini terjadi kapan? Di masa iddah, karena itu masih berstatus sebagai istri. Ini enggak? Kita enggak bisa kalau bukan istri kita talak. Ya bisa, orang bukan istri sudah statusnya sudah bubar kok, sudah bukan istri gitu kan. Itu, ya kan? Itu perkataan yang pertama, pendapat yang pertama. Faham enggak di sini? Oke, okay, faham? Paham. Bapak paham, Pak? Atau bingung? Iya, sip. Paham, Pak? Agak bingung. Ya. Tapi nanti enggak apa-apa, bingung di sini enggak apa-apa, tapi yang penting nanti konklusinya yang harus paham. Ya, karena ini menjabarkan sedikit kerumitan khilafiyah saja. Enggak harus paham khilafiyah. Ya. Tapi yang penting faham konklusinya gitu. Nanti finalnya gimana tuh yang kita pilih ya. Tapi kemudian pendapat yang kedua juga dari salaf juga, yaitu dari Abdu'l-Haq dan As-Suddi dan seterusnya, bahwasanya imsak bima'ruf ya artinya imsak yaitu rujuk. Dan bahwasanya tasrihun bi ihsan, tasrih di sini artinya imsakun anir rujur. Paham? Imsak bi ma'ruf, imsak yang pertama, ini pandangan kedua nih. Imsak yang pertama maknanya itu rujuk di masa iddah. Kalau yang kedua atau tasrihun bi ihsan, tasrih di sini dimaknai apa pendapat kedua? Yaitu imsakun ani rujuk, yaitu menahan diri dari rujuk. Artinya apa? Ya dibiarin aja sampai selesai masa iddah. Beda gak hukumnya dengan yang pendapat pertama? Beda, karena pendapat pertama itu ada talak ketiga atau talak baru lah ya. Kalau pendapat yang kedua tanpa talak baru masih di masa iddah, dia diamin begitu saja sampai selesai masa iddah, berarti statusnya masih istri. Kemudian selesai masa iddah, hitungannya baru satu atau dua talak, nggak ditambah. Paham? Jadi kasusnya kalau pendapat kedua, misal antum mentalak istri antum udah ini kedua kalinya, saya talak kamu, ya masa iddah. Antum ada dua pilihan, imma antum rujuk, imma antum meneng, diem aja. Ya. Imma antum rujuk, peluk suami istrinya, atau antum diemin itu istri, enggak ngungkit, boleh ngomong boleh karena ini masih istri. Ngelihat mandang gitu boleh, ya. Ngelihat istri lagi masak gitu. Boleh, ya. Tapi ngelihatnya jangan sambil nyantet temannya tuh. Ya kan? Ya ada boneka ya. Enggak. Ngelihat boleh, memandang boleh. Memandang dengan kenikmatan boleh. Tapi enggak mau nyentuh. Walafu ya, sorry. Ya enggak. Nah, ini tetap belum rujuk. Tapi suka gitu, pengen gitu. Tapi kan belum ada indikasi yang zahir yang melegalisir rujuk gitu. Dia tahu istri ini cantik banget gitu. ya cantik dia nikmatin gitu, pandang dari jauh, pas istrinya nengok dia nengok juga, ya gitu. Itu udah rujuk belum? Belum rujuk, belum. Gak ada kalimat dan gak ada perbuatan yang mengindikasikan rujuk secara zahir gitu, ya. Atau gak ada tulisan. Jadi kalau nulis di pilok, ya, di pilok di tembok, aku ingin kembali padamu. Nah ini baru rujuk ini, ya. Iya. Taib didiemin itu gak rujuk-rujuk, makanya dia masuk tasrih di ihsan. Ngedimin tapi dengan cara yang baik gitu loh. Bukan ngedimin tapi diajak ngobrol, mas, gak ada buat makan mas, diem aja dia. Ya. Anaknya sakit, mas ini perlu ke dokter, butuh biaya, diem aja. Ya. Dan seterusnya. Ini enggak ihsan. Ini bukan tasrih yang ihsan. Paham di sini? Baik, dari dua pendapat tersebut, manakah yang lebih tepat untuk menafsirkan ayat ini? Kalau kita kemudian merujuk ke ayat berikutnya, coba lihat. Ayat berikutnya apa? Fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau misalnya si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami lain. Oke? Mana yang lebih tepat untuk melihat dari lanjutan ayat ini? Ayatnya 230 ini lanjutan dari ayat 29. Manakah yang lebih tepat untuk tasrih di sini? Apakah tasrih bermakna talak baru atau bermakna ngedimin? Talak baru atau ngedimin? Ngedimin. Ayo. Nah, kita lanjut gini. Talak itu yang bisa dirujuk dua kali. Antum bisa dipilih antara rujuk atau eng-eng gitu kan. Pokoknya titik-titik-titik. Jika kamu mentalaknya lagi, ya kan? Ini ayat berikutnya. Jika kamu mentalaknya lagi, maka tidak boleh kamu nikah lagi kecuali setelah ditalak oleh dan seterusnya. Faham gak? Nah sekarang titik-titik itu apa? Apakah dia talak atau dia ngediemin? Ada yang bilang talak, ada yang ngediemin. Anda ulangi ini ya. Coba yang ngediemin ya. Atau yang talak atau ngediemin nih. Jumhur bilang apa? Jumhur ya. Jumhur bilang apa nih? Jumhur. Jumhur fuqaha. Hah? Talak. Atau ngediemin. Coba kita lengkapi kalimatnya. Ya. Talak itu yang bisa dirujuk dua kali. Ya kan? Ketika antum sudah dua kali talak misalnya. Antum dapat pilihan rujuk imsak atau talak dia. Ya kan? Dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya, jika kamu talak dia, maka enggak bisa gini-gini, enggak bisa nikah lagi. Talak atau yang tadi ngirimin, talak itu dua kali yang bisa dirujuk. Pilihannya setelah antum talak kedua misalnya, antum rujuk atau antum diemin. Ayat berikutnya, jika kamu talak maka tidak boleh kamu nikahi lagi kecuali setelah diceraikan oleh laki berikutnya. Mana yang lebih tepat? Talak apa ngedimin? Tasrih di sini mana ya? Talak atau ngedimin? Talak. Dua-duanya sebenarnya benar. Iya. Iya enggak? Dua-duanya benar. Iya atau enggak? Iya benar dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ya, supaya capek-capek Anda tadi ngejelasin supaya dua-duanya itu benar gitu loh. Jadi bisa gini. talak yang bisa dirujuk itu cuma dua kali. Kalau udah talak dua, itu antum punya pilihan rujuk atau talak lagi, ya kan? Ya, berarti kalau talak lagi berarti talak berapa? Talak tiga. Itu pilihan kedua, ya kan? Maka ayat berikutnya membicarakan pilihan kedua ini. Jika kamu mentalaknya untuk yang ketiga kalinya, maka tidak boleh nikah lagi, gitu kan? Paham? Talak dulu, ya kan? Itu pendapat yang tadi, talak. Makna tasrih ada talak. Makna tasrih adalah mendiamkan. Talak itu ada dua kali yang bisa dirujuk. Kalau setelah kamu mentalak kedua kalinya, antum dapat pilihan. Imma antum imsak rujuk, ya, tapi tetap talaknya dua, udah selesai dua hitungannya. Atau tasrih diamin dan talak kedua masih berjalan. Ya. Baik. Diamin. Nah, ayat berikutnya, fa in talaqaha, maka jika kamu mau mentalaknya, ya, maka enggak boleh kamu gini-gini. Paham di sini yang kedua, walaupun agak berat sih, tapi maknanya adalah kalau kamu mau mentalaknya lagi kapan? Setelah itu lagi. Setelah talak kedua di masa iddah kamu talak lagi, atau mungkin setelah nikah, bukan setelah nikah, setelah kamu rujuk. Paham enggak di sini? Jadi talak yang boleh rujuk itu dua, ya kan, dua kali. Setelah talak kedua kamu punya pilihan, kamu mau rujuk atau kamu mau diemin. Jika kamu mau malah mentalak, misalnya setelah kamu rujuk talak lagi, berarti talak ketiga kan? Atau kamu diemin, kamu mentalak pas diemin itu, maka jadi talak ketiga. Paham enggak? Sebenarnya masuk, semuanya masuk. Tasrih di sini bisa masuk mentalak, bisa mendiamkan, bisa. Dan seolah-olah hukum ini ya 230 ada independensi gitu. Tapi ala kulli hal, yang penting untuk waktu ya, 40 menit pertama ini otak antum udah muter, alhamdulillah. Minimal itulah ya. Antum agak bingung, itu tanda-tanda antum mikir. Ya, alhamdulillah. Pokoknya yang terpenting, Pak, yang terpenting kita udah tahu tadi, yang paling pentingnya nih, yang paling mungkin ada sebagian yang belum tahu ya, bahwasanya rujuk itu hanya di masa iddah. Ya. Begitu juga dengan talaknya. Adapun kalau selesai itu bukan istri lagi namanya. Bukan istri lagi. Sehingga kalau mau campur sama dia harus melalui fase yang seperti dulu lagi. Ada akad. Mau walimah boleh, maksudnya ada walimatul urs silakan. Mau dipestakan silakan. Mau akad doang silakan. Ya. Yang penting tuh akadnya ada lagi gitu. Dan meminta persetujuan istri dan wali juga, ya kan? Gitu dah. Kayak gitu. Repot lagi pokoknya, ya kan? Taib. Kemudian wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kalian wahai suami mengambil apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Ya, tadi Anda jelasin. Kalau sudah jadi hak mereka, baik itu mahar maupun pemberian dari suami, maka tidak boleh dijilat kembali oleh kita. Iya. Bolehlah minjem asal ngomong, atau kalau tradisi di keluarga cukup pakai aja, enggak usah ngomong, enggak masalah. Kan kadang gitu dalam satu rumah kan, kita minjem sesuatu, buku bapak, buku siapa gitu kan, itu enggak perlu ngomong karena udah uruf, ini ma'ruf, uruf, enggak masalah. Ya, tetapi untuk urusan akad baru seperti menyewakan, ini enggak bisa. Karena ada keuntungan finansial dari situ, takutnya harta haram. Ya. Jadi mahar itu kan wajib atau rukun? Mahar itu rukun akad atau wajib dalam akad nikah? Beda. Rukun atau akad? Mahar-mahar, adanya mahar. Wajib. Rukun bukan? Enggak, bukan rukun. Sehingga akad tetap sah walaupun tanpa mahar ketika itu. Tetapi mahar tetap menjadi kewajiban, boleh ngutang. Maksudnya boleh menunda mahar. Bilang ke calon istri, "Dek, saya ini sekarang gak punya apa-apa. Ya, saya cuma punya 200 juta buat wali mahar. Tapi saya belum bisa ngasih kamu mahar." Ini kan gak masuk akal ya. Taip, gak. Misalnya, "Dek, saya, kamu tahu kan saya ini gak punya apa-apa, marfu'ah, ya kan? Saya gak punya apa-apa. Tapi kamu mau nikah sama saya lamar, padahal saya gak punya apa-apa. Mas, saya ini menginginkan kamu bukan karena kamu punya apa-apa. Apa sih yang kamu punya? Emang gak punya memang. Cuma kamu itu beda, Mas. Makanya saya mau sama kamu." Masya Allah. "Ya udah marfu'ah, saya belum bisa memberikan kamu mahar on time. Maksudnya pas lagi akad itu saya gak punya mahar apa-apa. Sekiranya bisa jiwa saya untuk dimaharkan kepadamu akan aku lakukan." Tapi itu syirik. Masya Allah, ini langsung melambung tinggi itu. Sama mertuanya itu, "Ini apa anak muda zaman sekarang gitu kan. Ah, ya, aku gak punya apa-apa. Bahkan sepotong cincin pun tidak aku punya gitu. Walaupun terbuat dari besi. Ya, meminta pun pada orang aku malu. Maka berikan aku penangguhan, marfu'ah." "Oke, siap. Berapa lama?" 10 tahun lah." Masya Allah. Kapan gitu, 2 bulan kemudian. "Fadol, silakan. Gak apa-apa. Kalau misalnya udah mentasmiah mahar-mahar untuk kamu deh. Mobil Avanza. Tapi gak bisa sekarang. Selama mungkin possible ya. Kapan? Nanti kalau ada diskon di Hero." Gak bisa gitu. Itu gak ketahuan kapan. Ya, itu gak ketahuan. Kucing dalam karung itu. Gak ketahuan kapan. Ya. Maharnya jadi apa, dan ya ditenggatkan waktulah baiknya, gitu kan? Maka itu boleh. Itu wajib, tapi bukan rukun. Maksudnya nikah tetap sah walaupun dia belum menunaikannya. Gitu ya. Ini kabar gembira buat ikhwan sekalian. Ya, kalau misalnya akhwatnya minta, "Mas, boleh minta akhwat minta mahar boleh. Tapi yang lebih baik yang ringan, ya. Yang ringan." Ya. "Mas, aku minta ya cincin kalung apa yang di kaki itu, yang muter-muter, gelang dan perlengkapan itu, baju-baju ya, baju sutra, baju ini, Mas. Ya. Kalau di total itu, kalau di list ya, the price listnya, ya. Ya cukuplah membuat calonnya istighfar, gitu kan?" Ya. Boleh. Boleh secara syar'i walaupun itu sesuatu yang enggak baik gitu kan. Masih bilang, "Dek, marfu'ah. Kamu tahu aku kaya. Tetapi untuk hal-hal seperti ini tidak bisa aku lakukan sekarang. Kapan, Mas, kira-kira menunaikannya? Bisa ditenggat setahun setelah kita nikah?" "Oh, boleh." "Dan itu janji bukan?" "Janji dan harus ditunaikan. Ya, pada setahun itu harus tunaikan." Gitu. Ya, jadi boleh. Kalau misalnya ternyata akhwatnya, misalnya antum melamar, akhwatnya minta sesuatu yang agak tinggi ya, di luar nalar antum atau di luar nalar dompet antum, maka boleh minta rukhsah. "Tolong dong, Dek, saya minta dispensasi, keringanan lah ya. Ya, 2 bulan lah, insya Allah saya cari duit setelah itu. Setelah saya mendapatkan kamu, saya berjanji." Ya. Gitu. Boleh. Dan akhwatnya juga ya terimalah. Masa gak terima. Ya gitu ya. Tapi baiknya dari awal udah ada. Jadi gak ada utang-utangan. Gak ada hard feeling habis itu. Ya. Dan baiknya nyari mahar yang, nyari perempuan yang gak minta macam-macam mahar. Ya. Taip. Berikutnya. Apa sih berikutnya? Sampai mana kita tadi? Sampai mana? Hah? Oh iya, jangan mengambil kembali yang telah kalian berikan. Begitu juga dengan uang yang khusus untuk perempuan tersebut, kecuali kalau dia mau ngasih, ya. Ya, misalnya kita ngasih ke istri pribadi, bukan untuk makan, bukan. Ini ya 1 juta untuk bulan ini buat kamu, ya. Maka itu hak dia, tidak boleh kita tilep, ya di lemarinya, kemudian kita ambil 100 ribu, besok ambil 100 ribu, seminggu tinggal 300 ribu. Mas, kok tinggal 300 ribu? Kamu ambil ya mas? Iya. Loh kok diambil, kan uangku? Uang kamu adalah uang aku. Gitu. Gak bisa kayak gitu, gak bisa. Kan udah dikasih. Ya, berarti itu mengambil yang bukan haknya. Kecuali kalau istrinya rela. Ya, ngelihat suaminya itu kok setelah ngasih dia 1 juta kok langsung jadi berubah drastis, miskin langsung gitu misalnya. Maka boleh mas. Allah kesian banget kamu mas, nih 300 buat kamu. Ah itu gak apa-apa. Itu kan gak apa-apa. Atau minta sama istrinya, dek aku gak punya duit dek, tolong minta duit 300 ribu. Maka boleh istrinya ngasih. Itu bagus. Ya. Illa kecuali, gak boleh ngambil, kecuali kalau misalnya ayyakhofa an yu'alla yuqima hududallah. Kalau misalnya keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka boleh itu terjadinya khulu, gugat cerai disertai dengan adanya iwat. Yaitu fida, tebusan, bayaran dari siapa? Normalnya dari istri. Nanti akan kita jawab, nanti ditanya jawab ya. Pembahasannya agak meluas nanti insyaallah. Ya. Makanya enggak apa-apa enggak ada istirahat ya. Harusnya butuh istirahat ana ya. Tapi kemudian nanti ya kita bahas untuk khulu. Fa in khiftum, kalau kalian khawatir. Nah. Loh, tum kok antum gitu kan? Alla yuqima hududallah, ini langsung ada iltifat. Ada pengalihan. Tadinya ya. Di sini yang kayak tadi juga, siapa antum dan siapa kedua suami istri itu. Jika kalian khawatir bahwa keduanya yaitu suami istri ini tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka enggak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ya, jadi tadi khulu gimana gambarannya? Istri minta diceraikan oleh suami dan istri akan memberikan imbalan kepada suami tersebut sebagai fida, tebusan untuk dirinya. Ya. Jadi maksudnya suami ini akan kehilangan istri tapi mendapatkan harta. Gitu loh. Ya. Tilka hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah. Maka fala ta'taduha, janganlah kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Baik. Kita lanjut ke faedah. Nanti kalau ada yang mau nanya di kertas aja. Pertama, hurmatu talaqi as-salat bilafzin wahid. Haramnya talak tiga dengan lafal yang satu. Ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, talak at-talaqu marratan. Talak istri itu dua kali yang bisa dirujuk. Ini menunjukkan dari ayat ini, talak marratan, bahwasanya talak itu harus dipisah-pisah. Enggak boleh satu paket, tiga, dua. Asalnya begitu. Nah inilah talak dua sekaligus, atau tiga sekaligus, atau seribu sekaligus. Ini namanya apa? Talak? Talak bid'ah. Masih ingat? Talak bid'ah itu yang satu seperti ini, yang kedua seperti mentalak ketika masih haid. Ya, benar? Baik. Juga termasuk talak bid'ah. Talak di masa sucinya istri tapi sudah kita gauli. Paham? Jadi istri udah haid. Ini udah istri lama, udah 5 tahun nikah gitu kan. Istri haid. Kemudian dia mandi setelah haid selesai, mandi haid. Kemudian kita jima. Ya kan? Jima yang dimaksud di sini, kalau di sini bukan sekedar peluk, tapi sudah masuknya zakar ke kemaluannya, ya gitu ya. Nah, besoknya masih di masa suci kita talak dia, ini talak bid'ah, ya, ini talak bid'ah, karena nggak bersih dari rahimnya, maksudnya rahim masih kemungkinan ada anak nanti dari antum, gitu. Jadi ada tiga hal talak bid'ah itu. Ada tiga kondisi. Oke. Dan ini talak bid'ah. Yaitu talak tiga. Three in one. Ya, tiga talak dalam satu lafal. Nah. Masalahnya ini terjadi enggak talaknya untuk tiga atau hanya satu? Ini perselisihan pendapat di antara ulama. Ya, perselisihan pendapat di antara ulama dan wallahu alam lebih beratnya ana untuk saat ini ke jadi tiga. Jadi tiga. Ya, karena ibrahnya di niat dia, tiga dan di lafalnya. Tapi sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya itu satu saja. Tidak sah menjadi tiga. Ya, jadi ini talak bid'ah dari segi apa? Jumlah. Kalau tadi talak bid'ah yang dua tadi dari segi keadaan atau waktu, ya kan? Jadi talak bid'ah itu ada yang dari segi waktu, ada yang dari segi jumlah talaknya. Kalau talak bid'ah dari segi jumlah talak, yaitu talak tiga dalam satu lafal atau momentum. Kalau talak momentumnya, waktunya yang bid'ah, itu tadi yang seperti yang anda sebutkan, di masa haid atau di masa suci, tapi sudah dijima. Kalau talak ketika dihamil, bid'ah bukan? Sunnah. Sunnah yang maksud ini bukan berarti dianjurkan mentalak ketika masih hamil, kesian banget ya. Dianjurkan talak ketika hamil istri Allah. Jangan, itu salah itu. Berarti maknanya salah. Ah, oke. Okay. Kemudian, yang kedua, al-mutallaqatu thalathatatliqat la tahillu li zawjiha hatta tankiha zawjan ghairah wa yutalliquha aw yamutu anha. Wanita yang ditalak sudah sebanyak tiga kali berarti ini talak bain kubro. Ya, maksudnya apa? Yaitu udah benar-benar pisah dari suaminya ini. Gak boleh rujuk, gak ada rujuk-rujuan. Karena udah ditalak tiga kali. Itu tidak halal bagi suaminya. Kapan mulai tidak halalnya? Setelah dia mengucapkan talak yang ketiga. Gak ada iddah. Maksudnya gak ada iddah bagi suaminya ini gak ada. Maksudnya iddah ada. Tapi bagi suaminya ini gak ada masa iddah boleh rujuk, boleh tinggal bersama. Udah gak ada lagi. Gitu, paham? Iya. Makanya kan la tahillu li zaujiha, enggak halal lagi buat suaminya. Karena udah bukan istrinya lagi. Sampai kapanpun. Sampai hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia wanita itu mantan istri kita nikah sama suami lain atau laki-laki lain. Sampai situ. Iya, sampai situ. Iya atau enggak? Dibilang iya ngawur, enggak lah. Itu kan udah punya orang. Bentar dulu, sabar dulu. Masa dia nikah sama suami lain? Baru kita bareng-bareng. Enggak. Tapi kapan? Wa yutalliquha. Kemudian diceraikan oleh suami barunya itu. Wah, ternyata kamu ini pantas kamu diceraikan sama itu tiga kali. Ternyata kamu enggak enak. Nah, kamu diceraikan. Udah, aku ceraikan kamu. Oke, cerai pertama. Setelah diceraikan begitu, boleh gak kita langsung datang ke rumahnya? Saya datang, aku datang. Ya, ya. Guess who's back? Ayo, siapa yang datang? Aku datang lagi gitu. Boleh gak? Gak boleh, karena masih di masa iddah suami baru. Faham gak nih? Hati-hati, jangan sampai gak salah paham. Kronologi paham? Ana ulang. Misal, jangan ana lah, pelakunya siapa? Pak Jatmiko. Pak Jatmiko ini... ya, mentalak Bu Marpuah. Talak yang ketiga. Marpuah, aku udah gak betah lagi sama kamu. Aku talak kamu. Mas Jatmi, kok ini udah ketiga, mas? Ini ketiga, saya tahu. Saya sadar. Ini yang ketiga, udah selesai. Berarti kamu udah gak halal lagi buatku. Seketika itu juga udah gak halal lagi. Itu udah harus segera pisah. Oke? Okay? Wah, Bu Marpuah sedihnya bukan main. Pulang ke rumah orang tuanya. Di Wonosobo kalau gak salah waktu itu. Ya kan? Kalau gak salah, lupa. Nah, kemudian, ya, itu kan gak halal lagi bagi Pak Jatmiko. Udah gak halal. Kemudian, selang berapa masa kemudian, dilamar oleh seorang pria. Pak Joko, ya. Pria ini, ya, bukan duda, melainkan punya istri, menjadikan madu. Istri kedua, ya. Nah, kan di sini enggak halal bagi suami lamanya sampai dia nikah lagi, ya kan? Habis itu nikah sama Pak Joko. Oh, udah nikah sama Joko. Oh, udah halal bagi saya kan suami pertama. Enggak bisa kayak gitu. Kapan? Nunggu Pak Joko mentalak si marfu'ah ini. Selama tidak ada konspirasi, ya kan? Tahlil namanya. Nah, yaitu memang ikhtiarnya Pak Joko itu sendiri pengen mentalak dia. Ketika ditalak marfu'ah di malam ketiga, ya udah dicampur itu. Ternyata kamu enggak enak ya. Enggak tahu artinya apa tuh. Pokoknya gitulah ngomongnya. Kamu enggak enak ternyata. Udah aku talak kamu. Maka terjadilah talak. Ya. Ditalaknya di kamar. Cuman herannya ini Pak Jatmi kok tahu dia ini. Tapi pokoknya gitulah, ditalak tuh. Itu kan berarti masa apa? Masa iddah. Masa iddah bagi siapa? Bagi Pak Jatmiko apa bagi Pak Joko? Pak Joko apa Pak Jatmiko udah gak ada urusan. Walaupun Pak Jatmiko itu selalu mencari kabar tentang itu update-nya gimana nih. Ya kan? Udah cerai belum gitu kan? Nah, masa iddah 3 kali kuru. Ya, Pak Jatmiko ngitung. Ini Pak Jatmiko rajin banget Masya Allah nih. Ini ditalak pada hari ini. Oh, dia itu marfu'ah saya tahu standar kurunya. Saya tahu standar haidnya dia teratur dia. Bagus dia orangnya. Dari segi itunya, haidnya bagus gitu. Orangnya sih enggak, tapi bagus haidnya. Ah, kemudian 3 kali. Dihitung tuh 3 bulan sabar ngitung tuh. Ya, sampai ngirim mata-mata gitu kan. Eh, coba kamu cari tahu udah dirujuk belum? Ternyata dirujuk. Kecewa berat. Wah, gitu. Ah, kemudian suatu setahun kemudian ditalak lagi. Masa iddah lagi, tetap enggak boleh Pak Jatmi, enggak boleh ngapa-ngapain Bu Marfu'ah. Pak Jatmi enggak boleh ngapa-ngapain Bu Marfu'ah, enggak boleh ngapa-ngapain Pak Joko, enggak boleh. Dititeni lagi gitu, diperhatikan lagi, di-reset, update, kabar-kabar update tiap hari itu selalu ada updatean. Nah, ternyata setelah 3 kali kuro itu, ya Bu Marfu'ah udah mandi haid. Nah, Pak Joko ini melakukan tasrih ternyata. Apa tasrih? Mendiamkan. Setelah 3 kuru selesai berarti bebas ini Bu Marfu'ah. Ya kan? Bu Marfu'ah bebas selesai dari masa iddahnya. Maka Bu Marfu'ah ini udah bukan milik Pak Joko lagi. Bukan milik siapa? Milik bapaknya masih. Nah, Bu Marfu'ah ini maka dia diam di rumah bapaknya. Pak Joko datang ngetok-ngetok, sayangku aku menyesal telah menceraikanmu untuk yang kedua kalinya. Berikan aku kesempatan sekali lagi untuk bisa menceraikanmu yang ketiga kalinya. Gak, berikan aku kesempatan. Marfu'ah, aku sayang kamu. Bu Marfu'ah gak nyuekin. Ya, just talk to my head. Gitu kan? Ngomong wae karo tanganku. Ya. Gak bakal aku nikah sama kamu lagi Pak Joko. Ternyata rumahnya setelah disadap oleh Pak Jatmiko. Pak Jatmiko tahu update. Itu terjadi. Akhirnya Pak Jatmiko datang ngelamar diterima sama Bu Marfu'ah. Kata Bu Marfu'ah, ternyata Pak Jatmiko seburuk-buruknya kamu ada yang lebih buruk dari kamu. Ini Pak Joko. Ya. Jadi aku bersyukur kamu datang kembali, ya kan? Karena memang lebih baik punya cowok ya daripada enggak, ya kan? Maaf, maksudnya kalau orang udah menikah itu perempuan udah nikah itu berat ya, kalau menjanda itu berat, lebih berat daripada perempuan yang belum menikah, beneran ya, karena udah pernah merasakan indahnya ya pernikahan itu ya, lebih berat lagi kalau laki-laki yang sendiri menduda, itu lebih berat itu ya tanpa perempuan. Oke, begitu kasusnya, bisa paham di sini ya, bisa paham alhamdulillah ya. Antum udah paham Mas ya, apa Abdi Mustafi udah paham alhamdulillah. Oke. Atau au yamutu anha, atau orang itu meninggal. Nah, selama meninggalnya bukan karena dibunuh oleh suami pertama. Nah, ini jelas kalau ini emang ada konspirasi, maka enggak boleh ini enggak boleh. Ini berarti sengaja. Ya, meninggal karena sebab apapun selain itu. Ya, enggak apa-apa meninggal karena perang, meninggal karena dibunuh orang, meninggal karena emang udah takdirnya atau gimana. Yang penting meninggal. Ya, maka gimana iddahnya untuk perempuan yang meninggal suaminya. Oke, kemudian yang ketiga. Masyru'iyatul khulu, disyaratkannya khulu. Apa itu khulu? An takraha al-mar'atu al-baqa'a ma'a zawjiha. Khulu itu adalah seorang istri enggak suka hidup sama terus-menerus sama suaminya. Enggak suka. Ya. Fatakhlu'a nafsaha minhu bimalin. Maka kemudian dia pun memberikan harta kepada suaminya sebagai ganti nafkah, gitu kan? Ya, iwadun amma anfaqa 'alaiha. Sebagai ganti nafkah yang pernah ia berikan kepadanya selama menjalani hidup berumah tangga. Nah, kadang-kadang ganti nafkah ini ya bisa lebih kecil daripada jumlah total nafkah tersebut, atau lebih kecil dari jumlah mahar. Boleh enggak lebih besar dari mahar? Ya boleh, boleh, sah. Cuma lebih baik tidak, ya. Semampunya perempuan itu aja. Ya. Itu khulu. Nanti insyaallah tanya jawab di lembar keempat insyaallah kita akan bahas ya untuk khulu. Yang keempat, wujubul wuqufi 'inda hududillahi wa hurmati ta'addiha. Wajib berhenti pada batas-batas ketentuan Allah dan haram melewati batasan itu. Ya. Yang kelima, tahrimu zulm, diharamkannya kezaliman. Ada tiga macam kezaliman. Zulmu syirik, kezaliman syirik. Ya, wa hadha la yughfaru lil 'abdi illa bit taubati minhu. Ya, wa hadha la yughfaru lil 'abdi illa bit taubati minhu. Kezaliman yang bernama syirik ini tidak Allah ampuni dosanya jika mati belum bertaubat darinya. Syirik besar atau syirik kecil, itu khilafnya di antara ulama. Ada yang mengatakan apa, kok syirik besar pasti. Apakah syirik kecil itu bisa diampuni tanpa bertaubat? Ini khilafnya di antara ulama. Ya. Kayak di dalam kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Utsaimin itu dibahas. Syekhul Islam pun ya pokoknya dibahas lah, ini khilafiyah masalah yang wallahu taala alam, tetapi iya atau tidak tetap kita harus takut gitu loh. Takutnya enggak diterima gitu. Jangan dosa syirik kecil riya diampuni kok. Ingat riya ini besar loh ya. Tapi enak padahal. Masih riya sum'ah itu enak. Kata Rasulullah, man sam'a sam'allahu lahu. Ya mau yang pengen namanya didengar sama orang banyak, Allah jadikan namanya didengar. Maksudnya yang cita-cita pengen jadi terkenal, populer dan seterusnya, lihat nanti. Allah jadikan itu terjadi. Tetapi kan itu menjadi fitnah buat dia, gitu kan? Dan ini berat banget loh, ya. Dosa yang syirik kecil ini aja itu lebih besar daripada dosa nyolong, dosa zina, loh. Iya, karena ini mencacati peraturan antar diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, udah jelas ini haknya Allah dirampas, ya. Maka ini lebih buruk daripada dosa-dosa besar lainnya selain syirik, na'udzubillah, atau selain kufur. Ya. Kemudian wa dzulmul 'abdi li akhihi al-insan, kezaliman seorang hamba terhadap saudaranya sebagai manusia. Wa hadza la budda min at-tahallul minhu. Dan ini harus mendapatkan tahallul, pembebasan, pemaafan dari yang bersangkutan. Jazakallahu khair atas airnya. Yang ketiga, wa zulmul 'abdi li nafsihi, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Bi ta'addi haddin min hududillah, dengan melanggar batas-batas aturan Allah. Wa hadza amruhu ilallah. Adapun yang seperti ini, maka ini baru yang perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafarah wa insya'a, ini bukan akhadha bih, wa insya'a akhadha bihi, itu lebih tepat. Kalau misalnya Allah berkehendak juga, akhadha bihi, yaitu menyiksa. Akhadha bihi artinya menyiksa, yaitu menganggap dosa itu ada. Jadi ada tiga macam kezaliman. Kalau kezaliman terhadap hak Allah, yaitu terhadap hak tauhid, maka tidak diampuni. Itu aja udah ya. Simpelnya gitu aja. Kalau kezaliman terhadap makhluk Allah, maka pengampunannya itu tergantung kepada keridhaan makhluk tersebut. ya. Dan ini kadang lebih berat dari segi pencarian pemaafan. Kalau misalnya kepada Allah itu kita cukup bertaubat dan tidak melakukan ulang, atau berazam untuk tidak melakukannya lagi, walaupun kadang bisa aja kita melakukan ulang, tapi Allah maha pemaaf, ghafur. Adapun manusia itu tidak disifati ghafur, manusia disifati punya pikiran hawa nafsu, ya. Maka berat ini kalau misalnya kita berbuat zalim kepada insan, terlebih kepada sesama muslim. Wa zulmul, dan yang ketiga, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dengan melakukan maksiat. Tapi maksiat yang bersifat apa? Maksiat yang bersifat untuk diri sendiri, private. Ya, maksudnya madornya untuk diri sendiri. Maka ini urusan dia dengan Allah. Makanya ikhwan, kalau misalnya maksiat itu, yang lebih baik adalah diam-diam. Itu lebih baik daripada terang-terangan. Ya. Tetapi juga ya enggak, jangan maksiat gitu maksudnya. Ya jangan maksiat, bukan berarti nanti kalau maksiat jangan terang-terangan, diam-diam aja sana. Jangan gitu juga gitu. Jangan maksiat, tetapi yang bermaksiat diam-diam lebih baik daripada yang bangga terang-terangan atau sengaja terang-terangan. Yang ada kemungkinan Allah tutup di akhirat nanti, dan semoga Allah tutup dosa-dosa ana dan antum. Ana dan antuna semua. Allah ada hadisnya itu yang sebenarnya mengharukan ya. Yaitu kalau misalnya Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada hamba, walaupun dia itu banyak dosanya, tapi hamba ini ketika dia berbuat dosa itu, dia enggak menzahirkan kepada orang. Ya. Dia menampakkan yang baik-baik aja dari dirinya. Tapi dia merasa bersalah dengan itu. Maksudnya ada orang yang dia berdosa di kesendirian, tapi dia enggak merasa bersalah. Na'udzubillah, semoga bukan kita ya. Ada orang yang dia berdosa di kesendirian, hanya dia, hanya Allah dan juga dia yang tahu. Tetapi dia tuh merasa was-was, takut ada yang tahu, gak enak sama Allah, kadang menyesal. Tapi diulang lagi, ini masih ada kemungkinan besar diampuni insya Allah. Iya. Kullukum mu'afan illal mujahirun, kata Rasulullah SAW. Setiap dari kalian, kullu ummati, atau kullukum, ya, setiap dari kalian, dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahirun. Yaitu yang, apa mujahirun? Menzahirkan amalan buruknya, naudzubillah. Ya. Disampelkan oleh Rasulullah yaitu orang yang Allah tutup aibnya pada malam hari, dia paginya bilang, "Oh, tadi malam saya gini-gini loh." Nah, ini. Ini mujahirun. Dia yang mengabarkan tentang dirinya atau masa lalunya bermaksiat, ini mujahirun. Walaupun dia bilang udah bertaubat, enggak bisa kayak gini, enggak bisa. Kecuali untuk mengambil ibrah dan bukan untuk berbangga atau bukan untuk sekadar memberikan info, enggak boleh. Ya, ini bahaya. Ya. Ini enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Maka kalau misalnya dia menyendiri tapi berbuat dosa dan masih ada perasaan itu enggak enak. Bukan enggak enak sama manusia doang, tapi enggak enak sama Allah gitu. Kadang-kadang habis salat atau lepas lagi salat itu enggak enak dengerin ayat azab itu, ini saya kayaknya kena azab itu. Ini masih Allah taala tutup aibnya dan enggak ketahuan. Masih alhamdulillah nih. Masih ada kebaikan di orang ini insyaallah. Dan minimal kalaupun kita adalah dia, semoga kita bisa lebih baik gitu kan. Tapi semoga ya minimal kita seperti dia lah gitu. Karena yang seperti ini nanti di akhirat itu yang Allah Ta'ala rangkul. Dipegang ya pundaknya gitu. Kemudian disendirikan, menyendiri sama Allah. Untuk ditampilkan amalan-amalan buruknya. Ya. Kemudian ini kamu kan dulu kayak gini nih. Kamu melakukan ini kan. Iya ya Allah. Sampai ngaku tuh ngaku. Iya itu amalan saya dulu sendiri. Tanpa dilihat orang gitu kan. Ya. Itu sampai udah, ya Allah, udah hancur, udah masuk neraka ya saya itu. Masih merasa kayak gitu, udah ketahuan dipelorotin gitu loh semua amalannya itu. Yang mana semua orang tuh gak ada yang tahu amalan buruk tersebut. Ya, tapi kemudian Allah bilang, itu semua telah aku tutup semua di dunia dan aku tutup sekarang. Alhamdulillah, masuk syukur. Kayak gitu. Ya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga ditutup tuh apa keburukan-keburukan kita. Tapi ingat, man satara aiba akhihi satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aibnya di hari kiamat. Semoga Allah tutup aib kita, tapi kita harus berusaha dengan menutup aib saudara kita. Kita tahu fulan dia punya dosa ini, fulan punya dosa ini, hanya ana dan dia yang tahu dan sebelumnya Allah lebih tahu ya. Tapi kita tutup. Jangan sekali-kali kita buka gitu. supaya kelak semoga Allah tutup juga aib kita di dunia dan juga tentu di akhirat, ya. Karena aib kita itu banyak. Kalau misalnya mau dikalkulasikan, bisa jadi kebaikan dan keburukan kita lebih banyak yang kedua nih, keburukan kita. Cuman kita memang ketika tampak di manusia baik-baiknya aja, padahal buruknya kalau dimizankan itu gak ada apa-apa kebaikan kita bisa-bisa. Na'udzubillah. Ya, oleh karena itu tutup aib saudara kita, terutama aib pasangan kita, ya, dengan cara apapun. Jangan sampai orang itu mengetahui atau merasakan bahwasanya pasangan kita punya aib, ya. Bahkan sama orang tua kita sendiri, kalau bisa jangan bicarakan aib pasangan kita. Cukup antara Allah, kemudian kita dan pasangan kita yang mengerti, dan minta sama Allah mengubah aib-aib dari pasangan-pasangan kita masing-masing. Iya, karena kalau misalnya aib itu tersebar, orang itu suka mengkonsumsinya. Termasuk orang tua kita suka mengkonsumsi aib dari mantunya, beneran. Terutama orang tua perempuan, ya. Itu suka mengkonsumsi aib mantunya, ya. Makanya kalau bisa jaga, terutama perempuan ini yang suka cerita tuh, ya. Suaminya kayak gini. Allah walaupun ngaji, tapi kalau misalnya istri ini suka, ya, ngumbar aib suaminya ke mertua, ke orang tuanya, ke tetangga. Wallah, ini ngajinya kayak gimana nih, gitu. Berarti belum belajar untuk masalah ini. Paling ini yang bakal ngancurin rumah tangga orang nih. Ya, bisa jadi penghancuran rumah tangga itu dari kita sendiri. Jadi usahakan minimalisir bagaimana caranya, jangan sampai kesalahan pasangan kita itu terungkap ke orang. Jadikan dia hidden files gitu. Biar Allah yang tahu, gitu. Begitu. Ya. Semua masing-masing ada aibnya semua, ya, dari kita. Tapi kita lanjutkan. Ini ta'rifat udah kemarin, ya. Kalau sekarang khulu itu adalah, tadi lihat di sini definisi khulu itu kan ada furqatun. Nah, khulu itu adalah furqah. Perpisahan bi'iwadin maqsudin, dengan tebusan, bayaran, imbalan yang maksud ditujukan li jihati zauj, ke pihak zauj, pihak suami, ya. Bukan ke pihak lain, bukan. Dengan lafal talak ataupun khulu'. Baik, khulu' itu jadinya talak atau bukan? Talak atau pisah? Yang lebih tepat bukan talak. Khulu' itu bukan talak. Ya. Khulu' itu bukan talak walaupun dengan lafal talak. Itu yang lebih kita ikuti insyaAllah. Baik, kita mulai. Tadi unsur dirasatnya fikih khulu' gugat cerai yang pertama. Definisi khulu' tadi jelas. Furqatun, ya kan? Apa kemudian? Furqatun bi'iwadin maqsudin li jihati zawji bilafzi talaqin au khul'in. Ya, udah itu tadi udah kita jelaskan. Jadi khulu' itu adanya perpisahan. Jadi setelah terjadinya khulu', itu berpisah. Enggak serumah lagi, ngawur, enggak serumah lagi. Kalau misalnya ternyata laki-lakinya ini tinggal di rumah mertuanya, yang harus pergi siapa? Mertuanya atau? Hah? Masa mertuanya? Ya, laki-lakinya yang pergi dan enggak boleh di situ terus. Ya. Dua, hukum asal khulu itu apa? Hah? Hukum asal khulu itu apa? Makruh. Asalnya. Tapi sebagaimana ya, fleksibilitas tergantung kondisi. Tapi kita lihat asalnya aja, khulu itu pokoknya yang namanya cerai pisah itu adalah jalan terakhir, ya, bukan jalan di tengah, nggak, paling terakhir pokoknya. Setelah semua hal sudah dicoba, maka enggak bisalah, udah. Ya. Misalnya istri udah berusaha sabar. Soalnya pemarah banget. Nabok, nampar dan seterusnya. Nah, udah sabar selama 50 tahun, khulu di tahun ke-50. Ini nanggung, ya. bentar lagi mati, mati bareng gitu kan. Ya. Tapi itu yang terakhir, khulu itu yang terakhir. Atau cerai itu yang terakhir. Yang ketiga, lafal-lafal khulu. Lafal-lafal khulu tidak memiliki lafal yang resmi, melainkan segala hal yang secara straight langsung meminta cerai atau dengan singgungan yang benar-benar sangat pekat permintaan cerainya atau menceraikan dengan khulu, maka ini menjadi khulu. Tapi bukan cerai pada hakikatnya, melainkan hanya pemisahan dan pembatalan akad nikah. Oke? Jadi kalau misalnya lafalnya contohnya suaminya bilang atau hakim sudah bilang atau KUA sudah bilang, Pak Jatmiko telah memisahkan diri dari istrinya dengan imbalan 20 juta misalnya. Ini khulu. Tapi kalau misalnya KUA bilang atau nulis, Pak Jatmiko telah memisahkan dirinya dari istrinya, titik. Ini khulu atau cerai? Ini talak namanya. Ini namanya cerai. Ya? Paham bedanya? Bedanya itu adalah yang paling inti di iwab. Imbalan, fida. Ya? Oke? Yang keempat, khulu' setelah dua kali talak. Khulu' setelah dua kali talak. Itu gimana? Kasusnya begini. Misalnya, perempuan ini, istri ini, dia udah diceraikan oleh suaminya udah dua kali. Tapi kemudian rujuk lagi. Nah, istrinya ini suatu ketika ya udah gak tahan lah sama suaminya. Karena mungkin gak sholat atau gimana gitu kan. Hah? Gak sholat berjamaah atau gimana gitu. Pokoknya agamanya tuh mbalelo lah. Nah kemudian minta cerai. Mas, aku minta cerai aja mas. Ceraikan aku mas. Oh gak bisa, kata masnya. Gak bisa, gak mau. Enak aja main cerai-ceraian. Padahal udah dua kali tuh. Ya. Nah, ya udah mas, aku punya tabungan 50 juta. Wah, langsung suaminya tercekat. Lumayan juga tuh maksudnya. Wah, 50 juta gak nyangka, saya aja gak nabung gitu kan. Ternyata kamu selama ini punya penghasilan banyak ya? Iya. Nah, ada isyarat nih pengen apa? Minta cerai dengan adanya iwat, imbalan. Maka suaminya tuh mulai menggerakkan hatinya. Ah, kamu mau ngasih berapa emang? Percakapannya kayak gini, kok mau ngasih berapa kamu? Tabunganku 50 juta kata istri. Aku kasih kamu 2,5 juta. Sorry ya, 2,5 juta. Enak aja. Gitu. Tawar. Berapa? 4 juta. Enggak. Ya udah. 20 juta net. Wah, 20 juta. Oke, siap. Itu suami istri macam apa ini kan? Nah, kemudian ya udah terjadilah khulu dengan catatan Jatmiko telah memisahkan diri dari istrinya dengan imbalan 20 juta dari pihak istri. Oke, sekarang ini statusnya dia ini cerai ketiga kalinya atau masih dua kali? Kan sebenarnya udah dua kali cerai. Masih dua? Oke. Dua ya? Dua. Bukan tiga. Ketiga kita bilang khulu itu bukan talak. Paham di sini? Harus paham. Enggak rumit kok. Kalau misalnya antum konsen itu enggak rumit, malah enak ya. Tapi enggak enak untuk diamalkan. Ya, jangan diamalkan insyaallah ya. Yang kelima, pihak yang mengajukan khulu itu siapa aja? Oh, bisa banyak pihak yang mengajukan khulu itu, enggak hanya istri, walaupun biasanya istri ya. Suami bisa enggak ngajuin khulu? Hah? Bisa enggak? Tawa lagi, bisa minta khulu, bisa. Kemudian walinya istri, Para istrinya masih mau, walinya minta khulu, bisa. Atau orang yang enggak ada kaitannya, bukan walinya, bukan bapaknya, ya siapa? Tetangga. Ntar kita rinci satu-satu. Kalau dari suami, bisa? Mungkin enggak? Antum bilang bisa-bisa, tapi mungkin enggak? Mungkin. Mungkin apa enggak? Mungkin. Antum bilang mungkin, tapi bisa enggak? Ada puter-puter padahal. Bisa dan mungkin ya. Misalnya ini Pak Jatmiko ini ya, waktu dulu nikah akad, terus maharnya itu memaharkan 20 hektar tanah ya untuk marfuah, ya kan? Kemudian Bu Marfuah ini ternyata enggak betah dengan Pak Jatmiko karena medit, afrit, pelit, ya. Maka saking pelitnya itu mereka sehari-hari makan itu beras yang dimakan, nasi, tapi ya nasi udah 2 harian dan seterusnya. Pokoknya iritnya tuh kemeditan lah, keterlaluan. Akhirnya kemudian minta cerai. Bu Marfuah, ini yang minta cerai tadi siapa? Dari suami ya? Enggak, beda cerita, beda cerita. Nah Pak Jatmiko ini enggak, emang Bu Marfuah yang bermasalah ya? Bu Marfuah ini enggak enak lah orangnya, enggak suka lah. Pas sudah jadi istri, dulunya masya Allah, pas sebelum jadi istri cantik ya, kemudian kembang desa. Pas di desa ke kampus, kembang kampus ya kan, pokoknya dulu tuh Marfuah itu top lah. Dia nikahin dengan mahar 20 hektar. Pas nikah, isinya hidup tuh, lembaran hidup tuh seolah seperti kertas lecek yang baru disusun. Enggak enak sekali hidup itu. Ternyata kamu seperti ini ya Marfuah. Tidak seperti yang kusangkakan sebelumnya. Ya kan? Mau menceraikan maharnya segitu. Nyesel kan? Maharnya 20 hektar. Mau menceraikan secara free gitu kan? Mahar hilang 20 hektar. Akhirnya suaminya minta khulu. Marfuah, saya akan ceraikan kamu dengan pengembalian mahar, pengembalian minta sekian. Bisa? Bisa. Bisa. Ya, bisa. Bisa enggak? Bisa. Iya. Terjadi itu. Ya, itu kalau suaminya yang minta khulu. Jadi bisa, cuman suami biasanya enggak minta khulu. Cerai, alhamdulillah cerai sama yang lain gitu kan. Ya kan? Karena apa? Free, karena apa? Dulunya maharnya paling ya paling apaan sih? Meja rias atau apa gitu kan. Enggak dibalikin juga apa-apa, bodo amat meja rias buat saya buat apa juga, ih. Gitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang mayoritasnya khulu itu yang meminta siapa? Istri. Itu gambarnya udah berkali-kali kita contohkan. Ya. Ada khulu yang meminta wali, yaitu walinya istri, kan istri kan harus ada walinya dulu. Ya. Bapaknya mungkin gitu kan. Bapaknya melihat nih, ya, anaknya udah nikah sama seorang laki-laki yang masya Allah gitu kan. Dulunya terlihat masya Allah. Ya, dulunya terlihat jenggotan, alim, cingkrangan, sholat berjamaah. Pas setelah nikah, ternyata kelihatan hakikatnya. Mulai isbal, mulai enggak jenggotan, sholat juga enggak berjamaah lagi. Ternyata dulunya dia bermanhaj salaf karena pengen sama akhwat ini. Qadarullah. Jadi talbis gitu. Baru pas setelah menikah kelihatan hakikatnya dia. Walinya ini khawatir anaknya akan hancur gara-gara ini nih. Maka boleh bagi wali ini mengajukan khulu dengan bayaran. Boleh. Iya. Boleh juga dengan bayaran lebih besar daripada mahar. Ibarat dia memaharkan gitu. Lebih besar dari mahar. Dulu maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Ya. Sekarang pas khulu dibayar oleh walinya itu dengan apa misalnya? Apa gitu? Apa sih biasanya kasih orang? Misalnya tanah diameter 30 gitu. Atau 10 kali 10 lah sebidang tanah, berapa itu? Mau gak dia? Mau. Boleh gak gitu? Bisa? Bisa. Walaupun istrinya itu juga dia gak ya so-so lah, 50-50 lah. Tapi ini masalah dan mudharat di sini tinjau. Boleh wali tersebut mengajukan khulu'. Dan ketika memang ini tinjauannya adalah ketentraman dan muasyarah yang benar, agama yang benar, maka suami di sini harus menerima khulu' tersebut. Harus. Ya. Begitu. Ya. Kemudian ada juga pihak yang mengajukan khulu' lainnya. Dari siapa tadi? Orang lain. Ya. Bisa juga ketika itu memang berkaitan dengan agama, tetapi seberapa sih orang itu tahu hubungannya gitu. Ya. Yaitu dengan bilang ini, kamu ceraikan istrimu karena kamu memberikan mador pada istrimu. Saya kasih kamu nanti 100 juta. Enggak apa-apa ini kamu ceraikan dia. Itu dengan syarat dia tidak bermaksud menikahi istri ini. Kalau maksudnya itu, walaupun benar hak kamu, gak benar nih kayak gini, gak bisa kayak gitu. Jadi memang benar-benar murni apa? Pengen muslimah ini gak kena madarat, gitu aja. Ya. Atau sebaliknya, muslimah ini pezina, na'udzubillah, bugajulan. Nah, pria muslim ini suaminya, itu soleh. Kita bukan capek-capek dia. Bilang, kamu ceraikan itu istri kamu. Gak bagus buat kamu. Gak bisa. Ya dulu saya ngasih mahar buat dia banyak. Ya udah, saya kasih kamu 100 juta. Kamu ceraikan dia. Kamu mau nikahin dia ya? Bodoh, na'udzubillah, gak mau sama dia. Ya udah. Boleh. Jadi khulu' itu, walaupun mayoritasnya istri yang meminta, tetapi bisa dari pihak lain selama itu memang maslahatnya besar. Paham di sini ya? Jadi pihak yang mengajukan khulu' bisa suami, bisa istri, bisa wali, bisa pihak lainnya. Ya. Kemudian keadaan dibolehkannya khulu', yaitu keadaan terjadinya hal penyimpangan agama dari pasangan, salah satu pasangan, ya. Ketika terjadi penyimpangan agama dari salah satu pasangan, atau hal yang membuat pergaulan suami istri rusak. Ya, jadi ada dua hal. Imma hal yang bersifat pelanggaran agama di antara pasangan ini, baik yang suami atau istri, atau hal yang membuat muasyarah, yaitu pergaulan suami istri ini, pasangan ini rusak. Ya, itu hal yang di kondisi-kondisi yang dibolehkannya khulu'. Yang pertama tadi apa? Ketiga apa? Penyimpangan agama. Contohnya Syekh Utsaimin mencontohkan, suaminya ini malas sholat jemaah. Istrinya minta gugat cerai. Loh kenapa nih? Kan mukanya aku selama ini nafkahin kamu baik-baik loh. Mas jarang sholat jemaah. Ada tuh di Indonesia kayak gitu? Kok ada tuh, soleh banget tuh perempuan. Mas itu gak jarang sholat jemaah. Gak kayak dulu pas sebelum nikah. Di hadapan bapak saya, masya Allah, pecinya, sarungnya, kokonya, lidahnya, itu memikat hati. Sekarang, walaupun masih suka ngaji, tapi ada azan, gak jawab. Gak sholat jemaah, padahal masjid gak terlalu jauh. Minta cerai itu. Nah, kalau suami mau bertobat dari itu, ya udah tobat. Gak jadi cerai, gak jadi khulu. Ya, tapi seperti itu ya. Itu kasus hal yang ringan tuh, pelanggarannya. Gimana kalau yang lainnya, seperti pemabuk, kemudian kerja di tempat ribawi, boleh kayak gitu khulu'. Tapi tentu perempuan yang minta khulu' ini harus lebih pikir panjang lagi. Apakah maslahat yang dia dapat setelah pisahnya dengan suaminya ini akan lebih besar maslahatnya atau malah lebih buruk bagi dirinya, gitu loh. Gitu. Jadi timbang lagi, jangan mentang-mentang pengen solehah, ya, suami salah, enggak sholat jemaah berapa kali gitu, mas, ceraikan aku mas. Kenapa deh, mas udah enggak sholat jemaah 3 kali dalam 4 hari ini. Ya Allah dede, kayak gitu doang kamu minta cerai, gitu kan? Aku bayar mas. Dan kenapa deh, kok kamu bayar khulu mas? Aku udah belajar tentang khulu mas belum kan? Nah, lagian sih belajarnya tematikan mulu mas, mas. Gitu. Apa itu khulu? Khulu itu adalah kata istrinya apa? Furqatun bi'iwadin maqsudatin li zaujin. Ya, atau untuk pihak zauj. Ya. Kemudian apa lagi? Bila fi talaqin au khul'in. Masya Allah, istrinya alim banget. Pantesan kamu minta cerai. Kita enggak sekufu, deh. Kamu faham kayak gini, aku enggak faham. Bisa juga gitu. Atau misalnya istrinya hafizah, suaminya enggak sama sekali, enggak pernah baca Quran. Itu bisa. Mas, kita enggak ke sekufu, mas. Saya minta cerai. Kalau suaminya menceraikan, ah udah aku ceraikan kamu. Ini cerai atau khulu? Cerai. Kalau suaminya menceraikan, tapi kemudian istri ngasih imbalan, ini namanya apa? Khulu. Bedanya kalau cerai tadi, jatuh satu cerai. Kalau yang khulu ini, enggak jatuh cerai. Fasakh, pemisahan semata. Penghancuran akad nikah. Begitu ya. Nah, itu keadaan dibolehkannya khulu ketika agama, penyimpangan agama. Atau ketika ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk memperbagus muasyarah dan pergaulan antara suami istri. Misal, wajah suaminya itu gak enak dipandang. Bisa khulu. Ya, karena fisiknya, fisik. Suaminya itu gak enak dipandang. Kayak mukanya kayak gitulah pokoknya. Bukan karena suami ini pemarah atau gimana, kok itu ya lebih-lebih. Tapi karena kan gak enak dipandang tuh, matanya tuh kemana gitu kan. Apa hidungnya terus, bibirnya terus kayak gini, dan seterusnya. Udah gak bisa nih, mau berhubungan intim itu ngeliat muka suaminya udah, aduh udah gak bisa ngapa-ngapain. Nah ini bisa minta khulu, minta cerai bisa. Boleh, kenapa? Karena tujuan dari nikah itu kan jima juga diantaranya. Ketika jima itu udah gak bisa lagi, udah bisa minta khulu. Kecuali kalau dia tetap ridho dengan itu, maka enggak apa-apa. Terus sampai tua kayak gitu enggak masalah. Tapi kalau dia udah enggak tahan, enggak bisa berhubungan intim gara-gara kayak gini, maka dah ya. Boleh khulu. Ya, baik itu ya. 7 khulu di kondisi istiqomah. Ini ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang memakruhkan. Ya. Tapi ada yang memang hadisnya bahasanya gimana? Siapapun perempuan yang meminta cerai tanpa sebab, ya, maka neraka yang lebih berhak buat dia. Ya, na'udzubillah. Tanpa sebab yang benar, sebab syar'i, maka dapat neraka itu. Jadi enggak boleh perempuan itu minta cerai gitu aja tanpa alasan yang benar, syar'i. Alasan agama atau alasan fisik yang mana fisik tersebut membuat dia tidak tahan. Contoh misalnya laki-laki ini tidak bisa jima. Ya, maka boleh minta cerai. Laki-laki ini malas nyari nafkah. Bentar, malas nyari nafkah ini tergantung. Tergantung di sini. Lihat. Malas nyari nafkah. Oh, nanti nomor 9 ya. Ya, 9. Malas nyari nafkah. Kalau misalnya suami ini memang punya uang banyak, ya. Warisan dari orang tuanya itu udah keterlaluan banyaknya, sampai uang itu diaur-aurin gitu aja. Ya malas udah malas enggak masalah. Enggak boleh dia minta cerai gitu aja tanpa. Kenapa? Kenapa kok kamu minta cerai? Kamu malas kerja, mas. Ya kerja kan tujuannya untuk apa? Nafkah, nafkah udah banyak kamu tiap hari muka kamu saya lemparin duit segepok. Sekarang kok malah kamu minta? Gak bisa, gak boleh. Kalau gaknya malas nyari nafkah di sini membuat ya kurang dana buat makan, ini boleh. Tapi tentu ini jalan terakhir, sabar dulu ya sampai mungkin bisa dimotivasi suaminya dan seterusnya, ya. Gimana kalau misalnya nafkah kurang, cuman suami rajin nyari nafkah. Cuman karena jualannya tahu, ya. Penghasilannya dikit, sementara anaknya ada 8. Suami jualan tahu. Penghasilan sebulan cuman 500.000. Nah, ini minta talak boleh enggak? Boleh. Boleh. Rajin padahal boleh. Kenapa? Karena enggak terpenuhi. Cuma jangan, udah capek dia. Karena kan yang penting tuh nafkahnya tuh cukup apa enggak? Madarat ini kalau enggak cukup ini. Yang terbaik jangan khulu. Yang terbaik adalah bantuin jualan atau apa. Pasukannya kerahin tuh 8-8 anaknya. Yakin di anak-anak itu ada yang potensinya beda-beda. Antum ketika tahu ada anak banyak itu gak mungkin semua bererot 8 itu semua potensinya sama, enggak. Makanya kita kan dianjurkan punya anak banyak. Ada nanti ahli panah, ada ahli biologi, ada yang jadi ustad, ada yang jadi pak camat, ada yang jadi ini. Itu semua kalau diintegrasikan bersatu, wow, jadi royal big family. Jadi masya Allah, ya. Baik, itu tadi ya, baiknya jangan. Karena dia udah rajin. Khulu terhadap suami malas sholat berjamaah, boleh. Masya Allah, boleh. Nah, jadi kalau misalnya anti ukhti ya, akhwat. Kalau punya suami yang malas sholat berjamaah, minta cerai. Jangan. Enggak, jangan diamalkan. Tapi boleh. Cuma di uruf kita hal seperti ini itu ya sulit diberlakukan. Sulit diberlakukan. Enggak semudah itu. Tapi hukumnya ini kita bicara hukum aja. Boleh ya. 10, harta khulu itu adalah harta tabarru'. Apa maksudnya? Tabarru' itu apa? Tabarru' itu artinya dermaan. Derma. Atau patungan. Atau dermaan lah, ngasih itu derma. Nah, menderma itu kan berarti memberi. Berarti ini istrinya atau orang lain memberi. Ya. Dengan kalimat harta khulu adalah harta tabarru', ini mengindikasikan bahwasanya boleh harta khulu' ini dari orang lain, enggak dari istri, boleh. Boleh. Ya. Ya, jazakallahu khair. Itu boleh ya. Istrinya menggugat cerai. Kemudian dapat suntikan dana dari yayasan supaya menceraikan dia. Enggak, pokoknya dapat dana dari luar lah pokoknya. Ini dimasukin buat khulu. Boleh. Boleh. Ya, boleh. Nah, sekarang yang 11 nih ada kasus nih. Tujuan donasi khulu dari orang ajnabi. Orang non pasangan. Bukan dari istri, bukan dari suami. Ya, bukan dari wali juga. Apa tujuannya? Jadi orang luar mendonasikan untuk harta khulu. Nah. Ini ada beragam kasus atau tujuan. Ada yang tujuannya untuk maslahat suami. Jadi ada tetangga ya, mendonasikan khulu untuk pisah tuh suami istri. Ya. Misal suami ini benci sama istrinya. Wah, istri udah hancur lah. Tapi mau diceraikan gitu aja eman-eman. Enggak? Karena dulunya maharnya 20 hektar tanah. Itu tadi pajak juga memperkuat itu, kan? Tetangganya membaca itu, wah kesian ini orang. Dia mau melepaskan kan itu tanah haknya siapa? Haknya istri, udah jadi istri. Karena kan itu, itulah nyesel di belakangan. Akhirnya tetangganya mengusulkan, kamu gak suka ya sama Marpua? Wah udah gak suka diceritain semua keburukannya. Ya udah kalau gitu, kata tetangga orang kaya, ya udah, kamu ceraikan dia, dan saya lah yang menjamin apanya, aiwatnya, fidak. Saya menjamin fidaknya. Saya kasih kamu 5 hektar tanah, mau enggak? Oh iya mau. Akhirnya jadi. Itu khulu' atau talak? Khulu'. Maka di KUA tertulis apa? Pak Jatmiko telah mengkhulu' istrinya dengan imbalan 5 hektar tanah ini. Gitu. Itu tujuan bagus enggak? Bagus. Ini maslahat bagus, ya. Tapi ada tujuan kedua beda lagi nih. Maslahat untuk istri. Ya. Misalnya istri ini udah enggak suka sama suaminya, ya. Dan suaminya itu emang udah ancur-ancuran lah. Kebalik yang tadi. Ya. Kemudian datang tetangganya. Anda ngelihat istri antum tuh cadaran. Antumnya na'udzubillah. Ya kan? Istri antum alhamdulillah, antum malah na'udzubillah, gitu kan. Antum enggak sekufu sama istri antum, kesian dia. Kemudian suaminya itu bilang enggak mau ceraikan. Dia solehah, bagus, cantik, nurut, enak aja, enggak mau anak. Ya udah, kata tetangganya, gimana dulu maharnya apa dulu? Maharnya ke istri itu. Oh, maharnya dia mah enggak banyak-banyak, Bro. Dia cuma apa? Tupperware aja. Akhwat wa ikhwat. Enggak banyak-banyak. Oh gitu. Ya udah sekarang kamu pisah sama dia dengan adanya iwat dari saya. Ayo kita rembukan. Istri kamu udah enggak bisa lagi sama kamu, enggak betah. Tapi kan namanya istri enggak bisa menceraikan diri sendiri gitu kan? Nih. 10 hektar tanah. Yang bener lu, Bro. Beneran. Ah, antum kayak enggak tahu aja ana gitu kan. Maka ini boleh. Tapi baiknya jangan apa? Ada niatan pengen nikahin dia. Tapi kelak ketika udah cerai, pisah, udah nikah sama dia boleh enggak? Boleh. Ya. Kenapa? Loh. Ya, boleh mana apa? Kok ketawa sih? Namanya kan dinamika kehidupan orang. Masa antum jangan ketawain orang ini. Dia udah 10 hektar hilang loh antum ketawain. Ya? Pas ketika udah beristrikan perempuan cadaran itu, dia bilang, "Sayang, mahar untuk kamu tuh 2 kali. Pertama 10 hektar tanah. Kedua, mahar buat kamu." Ya, Masya Allah. Atau ya, untuk maslahat keduanya, suami istri ini udah gak merasa saling cocok, tapi istri bukan pemegang tongkat talak, ya megang suami. Suaminya juga gak mau mentalak istrinya, walaupun gak suka lagi. Dan ada kayak gitu, ada loh. Gak mau dijimai, gak mau digauli, nafkahi juga malas-malasan. Kenapa suami gak mau mentalak? Mungkin karena malu sama tradisi ya, sama orang-orang, dimarahin sama emaknya atau gimana. Atau karena dulu telah memberikan mahar 20 hektar tanah. Gitu terus ya, contohnya tadi. Datang antum mengkhulu, memisahkan keduanya. Ya, datang jagoannya nih, ya kan? Ya. 10 hektar tanah. Masya Allah. Ya, boleh enggak? Boleh. Enggak masalah. Ya. Nah, sekarang tujuan yang keempat. Tujuannya untuk memberikan madarat bagi suami. Ya. Memberikan madarat bagi suami. Datang ini tetangga, jadi istrinya ini cadaran, soleha, bagus, taat dan seterusnya dari sifat-sifat yang baik. Nah, suaminya senang sama dia. Tapi suami matre juga gitu. Nah, kemudian tetangganya iri. Itu istri yang itu tuh cadaran, ya Allah enak banget ya punya istri kayak dia. Jadi hasad. Gimana caranya supaya pisah tuh? Akhirnya dia iming-imingi 10 hektar tanah buat suaminya itu, asal kamu ceraikan dia. Oh, suami ternyata walaupun senang sama istrinya, tapi ngeliat 10 hektaran lumayan buat bisnis nih. Wah, lumayan. Ah, ini boleh enggak? Tidak boleh. Karena ada niatan memberikan madarat bukan maslahat. Ya. Oke. Tapi ada enggak mungkin kayak gitu? Punya istri taat banget, setia, enak, bagus. Terus ada yang mintain ceraikan dia dibayar dengan 10 hektar tanah. Mungkin enggak? Mungkin bagi sebagian orang pebisnis mungkin. Biarin aja tuh istrinya taat sih taat, udah biarin lah. Yang penting dapat 10 hektar tanah. 10 hektar besar enggak? Ya. Atau untuk memberi madharat bagi istri itu, ya. Ya. Misalnya istri itu baik, istiqomah sama suaminya, enak rumah tangga tuh sakinah mawaddah warahmah. Ada perempuan lain tetangga hasad, anak ngaji lain hasad sama dia, perempuan. Ya. Dia udah usia udah 41 tahun, tapi belum nikah. Sama temennya ini, temennya usia 29 tahun misalnya. Ya, tapi udah nikah. Istiqomah mamanya. Gimana caranya supaya pisah mereka? Dirayulah itu suaminya. Bukan ngerayu sama aku dong, bukan gitu ngerayunya. Ngerayunya, kamu mau 10 hektar tanah punyaku. Tapi pisah sama dia, cerai sama dia. Ini boleh enggak? Enggak boleh. Yang seperti mau motor-motor kayak gini enggak bisa, enggak boleh, oke? Okay? Itu tujuan donasi khulu dari non pasangan. Yang penting antum tahu bahwasanya orang di luar itu boleh mendonasikan khulu. Boleh, selama untuk maslahat. Kemudian 12, khulu terhadap istri yang banyak bergaul dengan lelaki non mahram. Boleh enggak? Misalnya ana nih suami. Jangan-jangan juga enggak. Misalnya seseorang nih, Pak Jatmiko misalnya. Nah, ini marfu'ah ini ya, suka bergaul sama laki-laki yang non mahram. Ngakak bareng. Safar touring bareng. Naik gunung bareng tuh sama ikhwan-ikhwan. Gitu kan? Nah. Dia enggak suka. Tapi mau menceraikan juga eman-eman. Karena punya 20 hektar tanah. Nah, gitu. Pokoknya gitu terus ceritanya. Maka dia boleh melakukan khulu dan minta tolong sebagiannya buat saya. Ya bisa ya, bisa. Dan juga sebaliknya bisa. Kalau laki-lakinya, suaminya suka bergaul sama perempuan non mahram, ya, selama bukan untuk dinikahi. Kalau minta nikah terus minta, kok kamu ceraikan aku, pilih aku atau dia? Ya, jadi kan kering itu. Suaminya mau poligami, yang kedua, istri yang pertama gak terima. Kalau kamu nikah sama dia, aku minta cerai. Pilih aku atau dia. Oh, jangan macam-macam. Suaminya pakar usul fikih. Ada kaidah usul fikih al jam'u muqaddamun ala tarjih. Penjamaan, kompromis itu lebih didahulukan daripada menebang salah satu. Maka dengan kaidah ini pilih dua-duanya. Ya, masya Allah. Ya, nggak boleh kalau misalnya kayak gitu, nggak boleh minta cerai dengan sebab itu. Nggak boleh. Karena poligami dibolehkan. Ya, 13 khulu istri gila. Yang gila siapa? Istrinya. Gila maksudnya gila hilang akal, ya. Udah gila gitu, ya. Udah hancur-hancuran. Lagi, aku minta cerai. Nanti aku bayar 50 juta. Ya, enggak. Ini omongan enggak dianggap, ya. Ya, kemudian khulu di masa haid, boleh enggak? Khulu itu beda dengan talak, maka diperbolehkan mengkhulu istri di masa haid, enggak masalah, bukan bid'ah. Karena bukan talak. Walaupun lafalnya mungkin talak, tapi hakikat dia itu bukan talak. Karena adanya iwab, adanya balasan, imbalan. Oke. Okay? Afwan akhwat ana dan ikhwan semua, ana ini pekan ini masya Allah berpusing-pusing ria dan enggak punya waktu buat burning DVD, jadi maaf untuk saat ini tidak ada reward DVD-nya. Dan pekan depan Anda ingatkan pekan depan libur, ya. Insyaallah hari Sabtu pekan depan libur karena kita mau ke Sumatera. Bukan ke Padang katanya. Ya. Padang dan Jawa di Mato, ya. Bismillah. Jika seorang suami mentalak istri dengan mengucapkan lafal talak dengan tiga ucapan kata yang sinonim seperti cerai, pisah jalan masing-masing dalam satu waktu, apakah ucapan tiga lafal talak tersebut dianggap sang suami telah mentalak tiga istrinya? Mohon penjelasannya. Okay. Ini masuk satu. Masuk satu karena sekadar sinonim, ya. Kalau misalnya terpisah dengan kalimat lain, maka terhitung sesuai dengan banyaknya kalimat tersebut. Ya. Jadi dia bilang, saya ceraikan, saya pisah, pokoknya saya ceraikan, pisah, pokoknya kita jalan masing-masing. Ini satu masuk. Ya, karena urufnya ini satu, sinonim aja. Beda kalau misalnya dengan perkataan saya talak kamu, kemudian saya pisah dengan kamu. Saya gak mau lagi sama kamu. Ini bisa jadi takutnya sampai tiga, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini tetap satu, ya. Atau dengan lafal saya talak kamu tiga talak, nah ini tiga, ya. Jadi kecuali kalau misalnya maksud dari ini penekanan saja, saya ceraikan kamu, pokoknya talak lah, pokoknya mungkin ngomong gitu, saya ceraikan kamu, ini talak pokoknya, pisah kita. Ah, ini satu. Kenapa? Maksudnya penekanan. Ya. Tapi biasanya orang kalau misalnya saya ceraikan kamu, saya talak kamu, saya pisah dari kamu. Ini gimana rasanya? Tiga kan? Ya, cuma inilah uruf kita. Tapi semoga ini cuma satu. Semoga. Ya, semoga maksudnya adalah penekanan semata, bukan tiga. Karena zahirnya tiga itu ketika disebut lafalnya pas banget tiga kali, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Itu paling kan kalau tiga kali pas kayak gitu kan, maksudnya memang tiga kali, jelas. Tapi kalau yang tadi, maksudnya sinonim. Ya. Jadi ini lebih tepat adalah sekadar sinonim dan tidak sampai kepada tiga. Ya. Jangan dibaca dengan suara kelas dulu. Baik, ini jawabannya private. Ya. Baik, kemudian insya Allah mudah-mudahan nanti Anda ingat ya. Jika sudah terjadi khulu', apakah masih bisa kembali lagi? Jika bisa, bagaimana caranya? Bisa dengan cara akad baru. Ya. Karena itu fasakh, yaitu pemisahan dan penghancuran akad. Oke? Dengan akad baru berarti dengan ngelamar baru, mau biasa lagi. Dan dengan persetujuan baru lagi, maksudnya kalau emang dia nggak setuju, kau nggak boleh, ya. Kalau istri nggak setuju, nggak mau, nggak boleh. Jika makna tasrih dalam ayat Al-Baqarah 229 adalah talak, apakah itu terjadi dua talak dalam satu momentum? Dan bukankah dua talak dalam satu momentum di awal pun sah? Lalu bagaimana korelasinya dengan anjuran yang memperbolehkan? Maksudnya dalam ayat 229 ini bukan maksudnya dua talak dalam satu momentum, bukan. At-talaku marrotan, maksudnya kuota talak yang bisa dirujuk itu dua kali, bukan dua kali dalam satu momentum. Maksudnya gini, antum mentalak istri, ya, talak pertama. Dah satu, rujuk lagi. Antum mentalali talak kedua, rujuk lagi. Nah itu maksudnya, ya, ya. Oh ini antum yang bertanya, hah? Kan awalnya dia talak tuh, masa aja dia talak lagi, apakah dia satu Enggak, itu bukan satu momentum. Itu bukan talak bid'ah. Satu momentum itu adalah satu momentum, satu menit. Gimana satu momentum? Momentum ini bukan momentum yang seluas itu, bukan. Tapi ketika itu juga, saya talak kamu. Saya talak kamu. Saya talak kamu. Nah, ini satu momentum. Tapi kalau saya talak kamu, kan ini kan dalam masa idah habis itu. Nanti malam ngomong lagi. Itu bukan satu momentum. Gitu. Itu maksudnya. Oh, berarti itu kayak gitu ya. Udah jelas berarti ya. Oke. Okay. Berarti udah enggak perlu di ini. Enggak perlu diterusin. Enggak apa-apa. Ana robek ya. Enggak. Insyaallah. Gugat cerai oleh istri, suami tidak pernah mau mentalak. Padahal selama berumah tangga 20 tahun tidak menafkahi. Gimana? Gugat cerai oleh istri, suami tidak pernah mau mentalak. Padahal selama berumah tangga 20 tahun tidak menafkahi. Pertama dulu ta'alik untuk ini. Pertama, ini dosa. Suami ini dosa besar, jelas. Dosa tidak menafkahi. Kedua, suami ini dosa tidak mau menerima gugatan cerai oleh istri. Karena ulama memang berselisih pendapat apakah harus menerima gugatan cerai istri. Ada yang berpendapat tidak harus, mustahab. Ada yang berpendapat wajib. Syekh Utsaimin mengatakan yang lebih tepat adalah wajib, karena alasannya ada. Ya. Kalau alasannya enggak ada, ya pengen aja saya minta cerai. Enggak boleh di ini. Ya. Harus menerima gugatan cerai itu dan menceraikan. Mengkhulu istri, ya, berpisah dengan istri. Proses pengadilan memakan waktu lama, inilah pengadilannya. Inilah demokrasi, ya. Zolim, banyak kezoliman. Ya. Bolehkah istri meninggalkan rumah selama proses pengadilan talak belum jatuh? Inilah muskilahnya yang berat ini, hakim dan konco-konconya itu dapat beban di akhirat. Ya, selain suami ya. Hakim dan seterusnya. Ini masalah sebenarnya simple. Cuman karena masalah duit, pengacara bayar ini bayar itulah yang membuat rumit. Inilah ketika dunia tuh hukumnya kayak gini pakainya. Ya, paling masalah simple. Dan ini haknya istri ini untuk segera dipisahkan dengan suaminya. Dalam Islam itu gampang. Hakim datang, nggak perlu datang kantornya. Hakimnya datang juga nggak apa-apa. Ada saksi, kemudian sudah nih harus diceraikan. Hakim memisahkan gitu. Kalau udah kayak gini ya, sampai 20 tahun enggak nafkahin. Iya. Dan istri juga tidak ridho, kecuali kalau istri ridho enggak dinafkahin, ya udah lah biar aja urusan dia. Ini kan enggak mungkin istri ridho, masyaallah. Nah, ini bingung nih. Bolehkah istri meninggalkan rumah selama proses pengadilan talak belum jatuh karena suami bersikeras tidak mau cerai? Di sini ya, apakah sudah pihak keluarga semua yang rembukan? Coba disetting lagi. Ikhwan apa hok? Ya. Coba disetting lagi gimana caranya supaya rembukan tanpa pengadilan. Ya. Tanpa pengadilan. Nah, kemudian kan gugat cerai ini kan berarti kan khulu, yaitu memberikan imbalan iwad. Berikan imbalan kepada suami itu, dan tinggal suami itu melaksanakan kewajibannya, yaitu ya memisahkan diri dari istri. Baik. Nah, sekarang hakim di sini apakah menunggu hakim untuk memberikan surat formal? Karena hakimnya seperti ini, ya udahlah. Enggak usah menunggu. Jadi dari segi hakimnya zalim, dari segi suaminya lebih zalim lagi. Apa semua yang zalim? Dan suami tidak menunaikan kewajiban, itu urusan dia. Yang penting sudah memberikan ini, dan alasan untuk istri ini sangat kuat. Suami tidak bersikeras tidak mau menceraikan, maka ini nggak bisa. Dan urusan kemudian kembali kepada hakim, nanti di akhirat akan menjadi beban. Hakim harus segera memutuskan untuk perceraian ini atau pemisahan ini. Ya. Nah, kewajiban istri terhadap suami selama proses pengadilan gugat, apakah masih harus melayani? Ketika istri sudah meminta cerai, udah bukan meminta lagi, tapi sudah memberikan, makanya berikan berikan iwat ini. Sudah diberikan, maka sudah selesai urusan. Dan selesai urusan. Dan kembali lagi kita tekan, ini hakim yang bakal ini. Tapi masalah hakimnya seperti itu. Maka besar nanti segala dosa dan sakit hati perempuan ini yang dikatrol, itu akan kembali dosanya ke hakim dan pengacara-pengacara atau semacamnya ini yang mengatrol. Di akhirat. Ini complicated jadi urusannya. Mau pisah dari rumah suaminya, itu fitnahnya besar karena dianggap orang belum selesai urusan. Mau dia tetap di situ, fitnahnya juga tetap besar bagi kedua pihak keluarga. Ya. Wallahul musta'an. Nah, ini bingung nih. Kembali kita ke hakim ini sebenarnya. Cuman hakimnya kayak gitu. Coba dirembukin antara orang tua. Orang tua ini akhwat ketemu dengan orang tuanya itu atau ketemu dengan suaminya itu. Berikan dana untuk suami ini. Yang tadi kita bilang, dana khulu boleh, tabarru' boleh, dari non istri boleh. Ya. Coba diusahakan langsung kasih dana. Ya. Dan ingat, kalau dikasih dana itu, suami dengan alasan yang seperti ini tidak nafkahi, wajib berpisah, memisahkan diri. Maka udah bisa. Ya. Tapi kan perlu legalisir negara ya, supaya karena urusan kedepannya lebih mudah ya. Nah ini susah ini, makanya ini hakimnya ini zalim. Ya. Allah musta'an. Semoga Allah bantu dan mudahkan urusan anti yang penanya atau yang berkasus seperti ini ya. Enggak tahu siapa ini. Kemudian seorang istri yang dicerai sampai masa iddah habis, ya, tidak dirujuk. Namun si suami tidak mengurus surat perceraian. Bolehkah istri yang mengurus surat perceraian tersebut? Ya boleh. Bahkan nikah habis itu boleh. Walaupun belum selesai surat perceraiannya. Karena secara syar'i sudah cerai. Sudah selesai masa iddah dan boleh nikah dengan pria lain. Ya, walaupun tanpa surat perceraian belum jadi. Ya, jadi kita tinjau syar'inya. Ya. Seorang suami yang mempersyaratkan imbalan yang sangat tinggi dengan maksud istrinya tidak mampu dan tidak jadi tercerai, apa hukumnya? Hukumnya kembalikan kepada hakim. Sayangnya hakimnya zalim, butuh duit juga. Itu deh masalah itu. Tuh lihat buruknya sistem. Ya kan? Hakimnya kayak gitu. Ya, jadi kembalikan ke hakim dan biar hakim yang kemudian menjadi pelindung bagi istrinya ini. Ya. Kenapa kok orang-orang kok bodoh ya? Maksudnya laki-laki itu entah karena memang kita belum sampai ke sini fitnahnya atau memang betapa banyaknya laki-laki yang segila ini gitu. Ya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih bikin sakit hati saya. Ya kan? Misal kalau suami kekeh enggak mau dicerai padahal istri minta khulu dan imbalan yang wah, itu gimana lagi cara-caranya? Kalau cerainya itu sesuatu yang mungkin masih bisa disadarkan, sebabnya, sebab minta khulunya, sesuatu yang masih bisa disabarkan, maka sabar aja. Mungkin ada hikmahnya. Tapi kalau misalnya hal yang tidak mungkin bisa disabarkan dan juga hal ini berkaitan dengan agama, terutama seperti gak pernah sholat, maka walaupun suami gak mau menceraikan, harus pisah. Istri pergi dari rumah, gak apa-apa. Karena yang tidak sholat itu bukan muslim. Ya. Mau negara ini tidak mengakuinya, harus pisah. Untuk suami yang tidak pernah sholat. Saya bilang tidak pernah sholat. Adapun yang bolong-bolong, sabar. Ya. Insya Allah dapat hidayah. Tapi yang gak mau sholat, udah dibilang sholat-sholat, gak pernah mau sholat, ini non-muslim. Secara hukum syar'i. Maka gak boleh bersama dengannya, ya, dan bawa anak-anak boleh, silakan. Allah, ya, secara syar'inya begitu ya. Kalau secara kenegaraannya sulit juga. Jika kita di posisi sebagai pendengar dengan seorang ibu yang curhat tentang menantu perempuannya, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman itu yang tentang hal-hal yang sia-sia dia berpaling. atau wa'arif anil jahilin, berpaling dari hal-hal orang-orang yang bodoh yang seperti ini. Ini majlis ghibah, majlis ghibah jadinya. Maka pergi dari itu. Kalau misalnya masih tetap situ, nasihatin atau alihkan pembicaraan. Ya, ini ghibah. Dan perempuan banyak yang kayak gini. Ya, kemudian dari ikhwan sebentar. Apakah rujuk setelah khulu? Adakah? Jika ada, samakah dengan rujuk setelah talak satu atau dua? Enggak, rujuk setelah khulu bukan rujuk namanya, akad. Ya. Bukan rujuk namanya. Rujuk itu hanya ada di masa iddah setelah talak. Adapun khulu itu bukan talak. Dia fasakh, pemisahan dan penghilangan akad nikah. Sehingga harus dibangun akad baru lagi. Jadi tidak seperti rujuk talak di masa iddah. Jadi kembalinya seseorang kepada istrinya setelah khulu itu sama seperti kembalinya seseorang setelah istrinya ketika selesai masa iddah, yaitu adanya akad baru dan persetujuan dari istri dan wali. Ya? Pisah ranjang itu gimana Pak maksudnya? Itu tergantung, kalau dia misah ranjang itu dari satu rumah ya, itu di masa iddah Pak. Dia talak. Kalau khulu itu udah bukan pisah ranjang lagi, pisah rumah bahkan. Ya, jadi yang suami yang ada di rumah mertuanya ditendang dari rumahnya. Gak masalah, sekasar itu ya. Maksudnya bukan pisah ranjang lagi Pak. Pisah rumah. Dan gak boleh ngapa-ngapain lagi. Kecuali kalau mau akad lagi. Gitu. Dan itu pun akad tadi tergantung pada mau gak istrinya dan walinya. Jika seorang istri pernah minta cerai dengan sebab yang tidak syar'i, adakah kesempatan untuk dia bertaubat jika sebelumnya dia tidak mengetahui konsekuensinya? Ya, taubat, karena kejahilannya. Taubat aja. Kemudian dari ikhwan, ada permasalahan keluarga yang berat. Masya Allah, semua permasalahan keluarga berat ya. Yang mengakibatkan istri minta cerai ke suami. Berkali-kali istri ungkap kata cerai, tapi tidak digubris. Sewaktu ketika saat pertengkaran hebat, istri minta cerai kembali dan suami tidak sadar mengucapkan kalimat, saya tunggu di pengadilan agama dan saya UNS. Apa nih? Negeri 11 Maret? Apa? Dan saya UNS. Oh, saya urus mungkin ya. Ini R dan U-nya ini nyambung ya. Saya akan urus semua surat-surat cerainya. Hal ini diucapkan berkali-kali. Apakah ini sudah masuk ke dalam talak 3? Ini kalau dia marah sampai gak sadar seperti itu, insya Allah tidak. Ya. Maafkan suami ini, mudah-mudahan tidak melakukannya lagi. Ya. Jadi marahnya ini kan marah, kata dia nih ya, sampai tidak sadar. Ya udah, bukan talak. Karena marah, yang seperti yang telah Anda bicarakan, marah ada 3 macam. Marah di luar kesadaran seperti ini, mengucapkan kalimat sampai gak sadar, itu gak masalah. Ya. Kameranya bisa? Hah? Kamera bisa. Oh, ya, tadi ada pantung lihat. Kemudian apakah setelah wanita bercerai dari suaminya, mertua laki-laki masih jadi mahram bagi wanita? Masih. Karena mertua ini, mertua yang lawan jenis itu mahram muabbadah, mahram selamanya. Ya? Gitu. Walaupun udah cerai kitanya. Tetap dia mahram, enggak boleh kita nikahin. Dan hak asuh anak-anak yang berhak kepada siapa? Asalnya kepada perempuan. Ya, karena perempuanlah yang lebih bisa. Tetapi kalau misalnya perempuannya mati, hak asuh anaknya ke siapa? Ya, ke bapaknya lah, ke siapa lagi? Masa ke perempuannya mau ikut kuburan. Kalau misalnya perempuan tersebut telah menikah dengan pria lain, maka kembali ke bapaknya. Kecuali kalau suami barunya istri tersebut ridho anak dari suami pertama istri tinggal bersamanya. Paham nggak di sini? Ya. Jadi kalau suami keduanya ini ridho, udah nggak apa-apa lah dia tinggal di sini, maka boleh tinggal di situ. Tapi kalau suami keduanya ini nggak ridho, ah kamu ini berat-beratin saya aja nih. Saya belum apa-apa udah nyari nafkah dua padahal. Dua anak misalnya, padahal bukan anak saya. Maka harus dikembalikan kepada suaminya. Kenapa? Karena istri sekarang sudah di bawahnya suami baru. Dan suami pertama itu udah gak punya ini lagi. Karena tidak wajib bagi suami pertama untuk menafkahi anak-anak ini ketika suami tidak wajib bagi suami kedua untuk menafkahi anak-anak ini ketika suami pertama itu masih hidup. Faham? Jadi kembali ke suami, karena anak ini dia kan aslinya. Dan asal dari mencari nafkah itu bukan istri tapi suaminya. Maka kembali ke suami. Kecuali kalau dia rela untuk menafkahinya, maka fadl. Ya. Dan bagaimana kalau misalnya konfliknya gini, suami pertamanya, suami keduanya rela menafkahi anak ini, dua anak ini, tapi suami pertamanya mau ngambil, mana yang lebih berhak? Suami pertama. Iya. Walaupun istri masih hidup. Kenapa? Karena kan intinya itu kan pengasuhan, kan pengasuhan paling ini ya, ibu ya. Tapi kan nafkah itu lebih butuh lagi. Maksudnya pengasuhan tanpa dinafkahi mana mungkin, gitu kan? Maka kembali nafkahnya diwajibkan atas orang tua aslinya, yaitu bapaknya. Begitu. Makanya ketika belum nikah itu istrinya belum nikah sama suami lain, itu tetap harus dinafkahi itu anak. Ya. Dikasih sangon secukupnya aja, semampunya. Begitu. Oke. Apa hukum berjima dengan istri yang sudah diniatkan untuk ditalak? Itu kembali ke pertama, hukum nikah dengan niatan talak. Khilaf ya di antara ulama. Nikah diniatkan talak. Diniatkan tok gitu loh. Dari awal nikah tapi nanti di bulan kelima, purnama keempat, ya, di bulan kelima saya akan talakkan dia. Itu sah atau tidak, ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat haram, sangat haram karena mengkiaskan dengan nikah mut'ah. Tapi ada yang berpendapat boleh, sah nikahnya karena ini bukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah nikah yang sama-sama tahu. Istri dan suami ini sama-sama tahu bahwasanya akan berpisah nanti. Bukan berpisah karena kematian, tapi berpisah di waktu yang dikontrakkan, di waktu yang ditentukan. Nah ini nikah mut'ah. Tapi kalau nikah dengan niatan talak, ini gak bisa dikiaskan dengan nikah mut'ah. Karena itu cuma ada di hati dianya. Gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang tahu. Cuma dianya doang. Dia nanti saya cicipin. 5 bulan lagi saya selesai dari dia. Gitu. Sah nikahnya, yang lebih tepat adalah sah nikahnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu tidak sah, haram. Tapi insya Allah sah. Disebabkan ada kemungkinan berubahnya perasaan laki-laki. Ya kan? Adapun kalau lafal kontrak itu enggak bisa diubah. Maka enggak sah. Adapun yang seperti ini hanya yang tahu. Ya, wali enggak tahu. Oh, kalau wali enggak tahu, enak aja lu anak gua digituin, gitu kan? Ya kan? Gitu. Nah, jadi apa hukumnya berjima dengan istri yang sudah diniatkan untuk ditalak? Kalau sedari awal niatkan talak, dari awal masih sedari sebelum nikah mau talak dia nanti kalau udah 5 bulan, tergantung dari hukum tadi. Kalau mengambil pendapat yang membolehkan sah, maka enggak masalah jima dengan ini. Bagaimana kalau misalnya pertanyaan ini ditafsirkan begini? Saya mau mentalak istri saya ini, tapi besoklah, ntar seminggu lagi lah. Sekarang masih enak nih, gitu kan? Kemudian dijima, ya, menjima istri tersebut. Ada niatan mentalak besok pagi. Gimana? Siapa tahu setelah jimanya hilang itu niatan. Ya. Jadi tidak apa-apa jimanya. Bukan zina, bukan apa. Orang masih istrinya kok. Ya kan? Bahkan ketika ditalak pun masa iddah langsung dijima. Itu rujuk jadinya. Selama bukan talak tiga. Ya, selama bukan talak tiga. Dari Ikhwan dalam ayat 29 ada kalimat, jika kamu khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Begitu juga dalam ayat 230 akan dapat menjalankan hukum Allah. Apa maksud dari kekhawatiran tersebut? Contoh gini, sebagaimana dalam sebuah hadis ya. Sebuah hadis ada Thabit bin Qais ya. Ada seorang perempuan istrinya Thabit bin Qais ini berkata kepada Nabi, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Thabit bin Qais Ini nyebut nama suami dengan nama biasa dulu kayak gitu, orang Arab kayak gitu. Ya, nama suami siapa? Pak Ijo. Gitu. Ya Rasulullah Pak Ijo gitu. Jadi nama suaminya, ya Rasulullah si Hasan itu gitu. Bisa. Makanya istrinya Abu Sufyan pernah ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Sufyan rajulun sahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu medit banget tuh Rasulullah, pelit gitu. Ya ini boleh kayak gini. Tapi kalau di uruf kita jangan. Jadi ini al-adah muhakkamah. Jadi tradisi di sini menjadi hukum. Kita enggak boleh menyebut anti enggak boleh menyebut nama suami anti langsung di depan orang. Kalau tetangga ya di tukang sayur ngobrol sambil ngacak-ngacak sayur, itu si apa namanya Samsudin gitu. Ya kan? Menjelek-jelekin. Nama itu enggak berubah jadi kalau di kita tuh. Istri nyebut nama suaminya langsung ya. Atau manggil nama suami langsung. Udin, mari. Ya. Beliin bawang. Itu juga enggak sopan. Ya, walaupun lebih muda Udinnya. Tapi di sini ya Rasulullah Thabit bin Qais itu aku enggak beraib dia di akhlaknya, agamanya enggak beraib. Dia istiqomah orangnya, bagus akhlaknya, tapi aku takut kufur dalam Islam. Maksudnya aku takut enggak bisa menjalani hak-hak suamiku. Maksudnya enggak sekufu ya Rasulullah, dia he is too good to me. Dia terlalu baik buat aku. Takutnya dia tuh ilmunya tinggi banget sementara aku kerjanya tidur ya. Dia tuh alim soleh banget salat malam tapi boro-boro aku enggak bisa menjalani ini. Nah, ini boleh. Karena apa? Takut enggak bisa sekufu ya, karena terlalu anjlok antara suami itu terlalu maharaja istrinya kayak gitu banget gitu kan. Boleh istri mengajukan khulu untuk ini ya. Terima kasih pertanyaannya mengingatkan anak ke hadis ya. Oke, begitu maksudnya. Jadi kalau misalnya anti merasa suami anti itu terlalu tinggi derajatnya. Ya, terlalu soleh antinya padahal dulu keluaran mana gitu STM suka tawuran. Ya. Maka boleh meminta cerai tapi amat disayangkan ya. Nanti sama siapa terus kalau udah selesai? Nikah sama siapa? Ya. Kemudian seorang wanita yang telah ditalak 3 kali apakah bisa langsung menikah dengan orang lain atau ada jeda waktu? Ada jeda waktu, ya. Ada jeda waktu. Karena ini rahim, masa rahim, ya. Adakah masa iddah bagi wanita yang mengajukan khulu? Ya, ini kalau bagi suaminya silakan. Kalau bagi suaminya, ya kan? Silakan mau akad lagi. Jika istri mengajukan khulu kemudian rujuk, apakah ada akad baru? Iya, ada akad baru. Dan apakah imbalannya harus dikembalikan ke istri? Enggak. Imbalannya sudah menjadi milik suami. Ya, begitu ya. Akad baru jadi suami istri baru. Dicatat lagi ulang kartu keluarga. Apakah dibenarkan seorang istri mengajukan khulu dengan kondisi sebagai berikut nih? Satu, sang suami belakangan diketahui tidak jujur bahwa dia memiliki seorang istri yang dinikahi secara siri. Oh. Ah, ini susah nih. Aduh, Anda gak bisa jawab. Tapi baiknya jangan gini lah, kalau misalnya poligami, baiknya jujur aja ya. Dua, sang suami banyak melakukan komunikasi yang cukup intens dengan beberapa wanita. Dua, ini boleh. Yang kedua, ini boleh. Suami banyak melakukan komunikasi yang cukup intens dengan beberapa wanita. Dua, ini boleh. Ya, tanpa hajat, boleh. Cuman baiknya dimaafkan dulu, nasihatin. Jadi pokoknya khulu itu jangan terakhir. Jangan baru berapa hari gitu. Ya, minta cerai. Jangan. Nanti kok ternyata ini udah juta biat suami gitu terus tuh. Sampai 5 tahun tetap kan kayak gitu. Sama orang, sama cewek-cewek kantor, sama tetap kayak gitu. Baru. Ya, ya kalau baru-baru, ya baru nikah. Ya mungkin dulunya sering bergaulan perempuan. Ya, maafkan. Kemudian diasah lagi ya. Diajak kebaikan. Tiga, mahar yang diberikan oleh suami dipinjam dan tidak dikembalikan. Aduh, ini susah pertanyaannya ini. Anda nggak tahu. Yang ketiga ini Anda nggak tahu. Yang keempat, dalam masa pernikahan hanya memberikan nafkah pada bulan pertama pernikahan saja. Ini setan ini. ini aduh, ini gimana bulan pertama, jadi pas honeymoon doang ya, ini nafkah buat kamu 50 juta ya. Ya taunya ya yang kalimat mahzuf takdiruhu dalam waktu 50 tahun gitu kan. Ini boleh kayak gini, boleh yang keempat, boleh minta cerai, boleh ya, alasannya kuat, apalagi udah 10 tahun nikah, apalagi tadi 20 tahun nikah gak ngasih-ngasih. Kemudian suami sudah tidak saling tegur, tidak silaturahim satu orang yang lain, apa nih ini tulisannya, masya Allah tulisannya masih pakai huruf sambung ini, anda satu SD ini dulu kayak gini. Apakah istri boleh minta khulu? Suami tidak saling, ya boleh minta khulu, karena ini mu'asyarahnya gak benar lagi. Suami cuekin dia, gak mau ngomong lagi sama dia. Ini mungkin belum cerai, tetapi istri boleh minta cerai, khulu, boleh. Dan boleh mengadu kepada orang tuanya. Kemudian didiskusikan, dirembukin, dikasusin, boleh. Karena ini namanya rumah tangga, kan gak bisa main-main kayak gini. Ya mungkin sehari gak ngomong karena marahan, boleh pisah ranjau. Dua hari boleh. Tapi kalau sampai sebulan, dua bulan, ini udah kelewatan. Keadaan sekarang istri sudah ke rumah orang tua dan nahan sedih. Mau mahar dan tolong jangan pakai huruf sambung. Pakai huruf kanji nanti orang Jepang. Dan mahar sedih, pakai singkatan pula. Mahar sudah dikembalikan. Suami meminta ajukan ke pengadilan saja. Apakah ini adalah cerai? Mahar sudah dikembalikan. Suami terima? Ya udah itu. Suami terima. Terima tapi gak mau diceraikan, itu setan itu. Ya. Sebagaimana setan yang tadi itu. Yang dua sebulan pertama. Afwan, ini kalau misalnya emang setannya di sini, tolong jangan marah ya. Karena emang setan beneran. Ya. Apakah iwal? Iwat. Apakah iwat yang akan diberikan berdasarkan kesepakatan pihak suami dan istri, atau bisa dinegosiasi? Ini bisa dinegosiasi ya, semampunya istri. Karena kalau misalnya dipaksakan dengan kehendak suami, nggak bisa nanti misalnya. Suami yang tadi akal-akalan dengan mahar-mahar yang dengan iwat yang tidak mungkin direalisasikan oleh istri. Istri miskin, terlahir dari keluarga yang miskin, desa pula, deso, medok dan seterusnya. Kalau kamu meminta cerai, ya belikan saya Avanza 2 mobil, boro-boro Avanza, ya bautnya, ya bautnya nggak bisa, ya jadi bisa dinegosiasi sesuai dengan kemampuan istrinya. Jadi rembukin, makanya ini untuk kalau ini rembukanlah antara dua pihak keluarga, karena kalau cuma dua orang doang gini ngomong, gak bakal bisa, gak selesai. Dua keluarga yang dewasa, walinya, bapaknya, dan seterusnya. Ya, semoga Allah Ta'ala beri taufik. Dan maaf ini gak ada hadiah, kita ketemu lagi dua pekan mendatang insya Allah Ta'ala. Dan mohon maaf atas keterlambatannya tadi. Dan ikhwan sekalian, semoga Allah Ta'ala berkati ilmu yang telah kita pelajari ini dan kehadiran kita di sini insya Allah Ta'ala. Walaupun mungkin kuantitasnya tidak begitu banyak ya, tapi keberhasilan dakwah itu bukan dari kuantitasnya insyaallah ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.